سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Atau berkata ia seorang mukallaf tadi. Dia kata, ni perkataan dia membawa kepada kufur lah ni. Dia kata, jika adalah si fulan. Si itu Melayu, fulan tu Arab. Si fulan. Kalau bahasa Melayu semuanya, sianu, sianu. Ha, sianu, dia tu, dia tu, dia tu, sianu. Ni kinayah daripada seseorang lah. Kinayah. Fulanun ni lafaz kinayah daripada nama seseorang. Qala fulanun. Qama fulan. Ra'aitu fulan. Fulan, fulan, fulan ni. Sianu, sianu, sianu. Dia tu, dia tu, dia tu. Kan? Sianu. Ha, sianu dah. Ha, tu. Si fulan, si fulan. Dia kata jika adalah sianu sianu datuk tu datuk tu datuk tu masalah. Jika adalah sianu tu nabi. Ha, maksudnya Allah letak jadi nabi. Kalau dia tu tu Tuhan letak jadi nabi. Dia tu. Kalau letak jadi nabi atau rasul atau Allah Taala letak jadi rasul. Kalau dia tu Tuhan letak jadi nabi atau Tuhan letak jadi rasul, nah saya tiada aku beriman dengan dia. Dengan si fulan tadi. Aku tak beriman dengan dia. Kecap bahan Allah, tak ada gamuk-gamuk. Kecap besar dia buat dah kopi. Malah dengan serabut pagi-pagi dengar ada lepung-lepung-lepung-lepung. Kalau Tuhan letak jadi nabi pun tak sifat saya. Oh, dia gagut tu. Murih ke dia tak? Jadi murih siapa ke Tuhan? Kalau Allah Ta'ala letak dia jadi nabi, aku tak beriman dengan dia. Jadi pensi tu. Ha, kalau tak jadi nabi, jadi rasul, aku tak beriman, tak percaya dengan dia. Peci muka. Peci tengok. Allah tengok. Ha, ni. Mula-mula tu mulai tak apa lah murih cuba dia. Tapi ambil dikait dengan orang yang saya kasih. Dikait dengan nabi, dikait dengan rasul, tiap. Benda tu tak boleh. Tak boleh tepuk. Oh, jaga weh. Jaga, jaga. Kalau jadi wali pun halai. Wali. Wali lah. Karena wali tidak maksum. Kalau tu, tu Allah Ta'ala tak jadi wali pun aku tak percaya dia. Halai. Lai. Harai-harai dia suku. Tapi tak yata murtad. Kalau kait dengan dia tu. Tapi ni dengan anbiya, dengan mursalin, memang maksum, mereka ni maksum. Tiba-tiba kita pergi kat lagi tu, siap. Jaga. Tu kalau tak dia tak guru, bohong aku tak ngaji dengan dia. Halai, halai pula. Halai tak? Yoning ni. Tak semalan. Duduk Mesir dulu, teruk. Duduk Mesir itu. Tak lah, no ni. Tuwek. Kongeng-kongeng. Kalau tak jadi ustaz sikit lagi pun. Jadi babak aku tak hantar anak aku ngaji. Halai. Lagi tu. Dia tak sakut gapo ni. Dia sakut kita dengan dia je. Tapi ni kalau kait dengan Rasul je lain pula. Ha dah habis lah. Ha, atau memberi akan dia. Ha ni yang lagi. Atau jika. Ha ni lain lain lain. Atau memberi akan dia akan seorang tu. Ha tu. memberi akan dia akan seorang bukanlah lah, memberi oleh orang alim. Orang alim beri ke dia. Beri apa? Akan fatwa. Memberi akan dia seorang tu oleh orang alim, memberi akan fatwa. Lepas fatwa ada satu fatwa masalah agama lah. Fatwa. Orang alim tu berikan akan dia tu satu fatwa, satu masalah agama, satu jawapan masalah. Fatwa-fatwa tu pada pertanyaan. Fatwa pada pertanyaan. Pertanyaan yang menuntuti fatwa ia seorang. Maksud menuntuti fatwa ni menanya lah. Menanya. Menuntuti fatwa maksudnya tanya. Fatwa yang menuntuti fatwa. Jadi yang menanya ia seorang tu. Menanya, menuntuti akan dia, akan orang alim tu. Menuntuti padanya, pada pertanyaan tu. Dah metok malak weh. Tu. Dah metok malak weh. Tu dia. Dia pergi tanya syekh tu. Dia pergi tanya syekh tu. Dia minta fatwa kepada mufti. Pergi darul iftah. Masuk dalam iftah. Tanya kepada mufti lah. Maksud tanya ke mufti itu satu masalah. Dia tu bertanya menuntuti akan dia akan orang alim tu akan mufti itu. Pada pertanyaan tu, ya syekh, apa hukum gini. Lepas tu, bila dia tanya, syekh tu jawab, mufti tu jawab. Oh, hukumnya gini. Itu dinamakan memberi akan dia, akan seorang yang ramai tanya tu, oleh orang alim, akan fatwa. Fatwa yang bertanya oleh yang menuntuti tadi, akan orang alim tu pada fatwa yang tersebut. Ya, dia dah. Jadi gini. Mari tanya dia, tanya orang alim tu. Tu. Nah, mari tanya. Dia mari tanya orang, tanya mufti, mufti jawab. Bila mufti jawab, dia kata pula. Maka berkata, iyo seorang tu yang bertanya. Jadi kita akan dia kata. Bila mufti jawab dah hukum-hukum tu. Dia kata, apa ini syarat? Syarat apa mesti ni? Apa ni? Kamu tanya. Gapo ke mak ni? Apa ini syarat? Syarat apa lagu ni? Menanya apa? Tu. Nyanyi pula. Syarat apa gini? Apa ini syarat? Dia kata. Apa ini syarat? Kata dah. Apa ini syarat? Padahal kosat iyo. Iyo seorang tadi. Hak tanya tu. Ya kosat apa? Kosat no dengan dimakian itu perkataan tu dia kosat dengan perkataan tu meringankan syarak, nak meringankan syarak, membuat mudah-mudah, buat meringankan syarak. Faham tak? Lah ni ya syarak apa ni? Syarak apa gini? Leh. Jadi kau sak meringis jatuh. Gamu jatuh murtad wa yazbillahi mizan. Ingat molek kait tu dengan kau sak meringankan syarak tu. Adapun dia kalau dia kata tu untuk meringankan perkataan mufti lain. Syarak yang besar tapi kau dah ni yang mufti. Lah. Jawab gini ya. Ni mufti jawab. Ayolah. Dia bukan meringankan syarak, meringankan datuk tu. Hak tu lah. Tak jatuh lagi. Jaga malak tu dah. Nanti kita ada sana. Adapun kalau dia kata untuk meringankan perkataan mufti itu. Jua dengan sebab engkar akan kelakuan dan perkataan mufti itu. Maka tiada kufur. Tiada kufur. Tu habis. Tapi kalau niat meringankan syarak jadi. Jadi lalu dah. Atau berkata ia seorang tu. Kata pula. Ini perkataan yang membawa kepada murtad ni. Atau berkata ia seorang tu dia kata. La'natullah. Minta Allah laknat. Itu la'natullah. Minta Allah Ta'ala laknat. Atas sekalian orang alim. Minta Tuhan laknat atas tu semua. Minta Tuhan laknat bakar tu guru. Kecek. Tengok kuduk dia, kuduk lain masa ni. Aku jahil ni. Tak ada menghidup ajar kau pun. Tak ada menghidup ajar aku. Kuduk tak henti. Mereka senang orang yang jadak. Minta tu helak nak belakang pun tunggu-tunggu tu. Tu dia. Lain pula tu. Dia murid dia. Sebenarnya, mung jahil-jahil. Bukan wajib atas tok guru datang cari. Mung wajib atas datang cari tok guru. La yajuzu lil alimi ay yatlub al jahila li yuallimahu. Imam Nawawi kata tidak haram bagi orang alim menuntut ti cari orang jahil supaya nak mengajarkan dia. Sebaliknya wajib atas orang jahil tu datang orang cari tok gurunya. Apa selagi nak cari timur ya? Timur nak kita buat air lah telaga. Ni kalau lagu nak belaga kita cari timur. Jadi kot tu. Tak harus. Tak harus. Macam gitu dah. Alim tu pada dasarnya tak harus bagi orang alim. Malaikat datang awarik lain. Datang kelakuan lain pula dengan sebab tak ada dah. Misalnya kalau kita tak gini akan rusak masalah lain pula. Ni duduk dia lah kampung tu tak guru nak cari. Tak wajib. Tak wajib atas tak rugi. Tu. Pada dasarnya. Malaikat ni tak ada orang dah. Kalau tak guru tak bakal pergi duduk tolong situ siap. Misalnya. Tu laiha hukum mugah pula. Tapi nak ayat kata. Dia ni jadi meringan dengan siapa kepada. Minta Allah Ta'ala laknat atas sekalian orang yang alim. Padahal. Menghandaki. Iyo. Menghadapi ni kosat lah ataupun nak. Padahal menghadapi ia seorang tadi. Bila dia kata semua orang alim tu dia nak ke mana. Menghadapi ia akan menghabisi. Ia menghadapi akan menghabisi. Meratai, mengumum. Dia nak umum semua. Dia nak menghabisi semua orang alim. Itu dah. Menghabisi. Menghabisi mana? Mengerti menghabisi. Mengumumkan, meratai. Yang melekapi. Menghabisi yang sifat ni bagi menghabisi. Menghabisi yang melengkapi. Yang mengumumi. Yang meratai. Bagi salah seorang daripada ambiya. Jadi nokok tu. Tu. Jadi bila kata sekalian orang alim. Dalam hal dia sebut lagu tu. Dia kandak. Untuk nak mengumum siapa ke fok Nabi-Nabi. Karena Nabi fok orang alim. Tu. Nabi Khaidir tu ada. tu. Dan sebagainya kita kata. Fok Nabi-Nabi lah lagi. Minta Allah Ta'ala laknat semua orang yang alim-alim. Fok reti-reti. Tu. Siapa kepada tu. Adapun kalau dia niat melaknat khusus pada tempat yang tertentu, maka tidak kufur tapi haramlah. Misal tu helaknat berlaku tu guru kampung ni. Yalah, khusus tu guru negeri ni. Ulama yang ada pada negeri ni minta helaknat. Ini sebab tu. Awak tu hukumnya haram tapi tak ada siapa yang tak jatuh murtad. Tapi semata-mata mengumumkan siapa kepada fuk Nabi-Nabi pun masuk juga. Kalau kita sekalian orang alim, fuk Nabi-Nabi akan masuk juga. Itu bawa kepada murtad. Tapi kalau sekiranya ia khusus kepada tempat yang tertentu, maka tidak kufur. Tapi haram. Lagi berdosa. Kalau ia laknat. Di laknat tu dah berdosa dah. Minta laknat. Minta Allah Ta'ala laknat. Yang kata orang alim, minta tu yang laknat saudara tu berdosa dah. Laknatullah alaih. Laknatullah alaih. Alaika laknatullah. Dosa. Dosa tu. Haram dah tu. Ni orang alim pula. Haram lagi. Haram lagi. Tapi tak sampai ke jatuh murtad dengan sebab niat melaknat tu pada tempat yang khusus. Ingatlah dah. Kat tu. Tak ada bet dah ni. Tak ada bet dah. Nak pergi dah. Hot tu. sebenarnya sebenarnya biasanya sini saya nak suruh robek-robek ni. Taklah. Kurang gitu. Lama beh. Sudah. Tulis dia wei. Ha, nanti orang suap semata baru nganggu. Hello, nanti Allah mata bang. Ha, gitu. Kalau duduk dia orang tak Allah tak ngah. Ngah tu. Nganggut. Ha, tu duduk di kita dah lah. Siapa dia nak makan, dia makan tu. Ah, tu habis. Atau berkata ia seorang tu, dia kata lagi. Ni Allah Akbar. Dia kata, aku lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, main barang tinggi dah. Aku lepas daripada Allah Taala. Aku lepas daripada Tuhan. Ana bari'um min Allah. Aku lepas daripada Tuhan. Tu. Aku lepas daripada Tuhan. Faham tak aku lepas daripada Tuhan? Makna apa? Yang ni aku tidak kandak duduk di bawah perintah Allah. Aku lepas daripada Tuhan. Yang ni aku tidak kandak duduk di bawah perintah Allah. Allah Akbar. Kita ni tak lepas daripada Allah. Tak lepas. Walaupun nak melepas tapi tak lepas. Tak lepas. Nyawa tu pakai udara hak Tuhan. Ha, nak lepas hidup di bucu mana hak tak pakai nikmat apa hak Tuhan. Tak ada. Tak lepas daripada Tuhan. Ni nak lepas daripada Tuhan. Yang murid pia lah. Murid ke Tuhan. You know. Lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini, ana bari'un. Bari'un min Allah. Atau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kepada daripada Allah. Aku lepas daripada Nabi. Aku lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata boleh. Ni orang jahil ni kata gini. Aku tak usah turut syariat Muhammad. Apa? Letih. Poso kena poso pula. Semaya Allah. Banyak kala. Aku lepas daripada Nabi. Melah. Jadi, di azubun iyazubillah mizalik. Lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak lepas lagu mana daripada Nabi. Allah kita. Nabi tiap-tiap menek sanggup nak peluk kita. Kita tiap-tiap menek untuk nak buat daripada peluk ke Nabi tu. Allah Akbar. Habis. Kecek mulut je ni dunia ni. Ni nak mati tu pun. Yalah. Ni cari Nabi. Cari Nabi pula. Ha, atau daripada Quran. Yalah juga. Daripada Allah. Aku lepas daripada Quran. Aku tak sewa akar aku bukan. Aku lepas dari Quran. Aku lepas daripada Quran. Jadi aku tak sepakai Quran lah. Wa niyazubillahi min zalik. Atau daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah juga. Malam jadi lah Islam. Atau daripada Islam. Susah pun jadi Islam ni. Iya jadi orang Islam. Nah. Bangun pagi nak turun semaya subuh. Tonton-tonton nak tidur istat sikit tak boleh. Letih-letih klik hijau. Kena semaya asar pula. Nak tidur berehat sikit tak boleh. Allah. Ngorek-ngorek nak tengok teratak. Nak tengok waya sedap-sedap dengan anak bini tak boleh. Nak turun gaduh semaya ngorek pula. Susah jadi Islam ni. Tak saya dah. Aku lepas daripada Islam. Allah. Kita tak tahu kata yang mati berjuta-juta manusia yang mati itu berapa juta manusia yang mati minta kepada Allah untuk menjadikan Islam. Jadi Islam. Tapi kok jadi Islam ni nak tubik. Nak tubik. Jadi pelat kot tu. Tubik. sobek kak. Tak ada pinak tu. Dia nak duduk ni. Malah nak duduk sangat kau Islam. Pasal tak sedap sangat kau. Pasal nak duduk kau dengan aku kau pergi lah. Pasal nak duduk. Bukan suruh tu. Nama kata suruh pula. Tak ada reda dengan kupur kali Iza ni. Kau panggil kecek nyanyi-nyanyi. Ya nak pergi ke masuk dengan aku masuk lah. Nama tak hai. Kenapa dia reda dengan kupur tu. Aku kan reda dengan kupur. Nyanyi, nyanyi. Terima kasih. Stop it sing. Okay, ha, pergi lagi. Artinya, arti daripada Islam tu apa? Maksud daripada Islam tu? Aku lepas daripada Islam. Artinya, arti daripada Islam ni, daripada mengikut, bagi, yang ni akan, barang yang, yang ni hukum yang, mendatang membawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia dengan barang dengan hukum tu. Nak melepas daripada mengikutkan bagi barang bagi hukum-hukum yang mendatang membawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia dengan hukum tu. Hak Nabi bawa mari tu asal nak lepas daripada nak mengikut tak usah ikut. Ayolah. Ha soalan tu dah. Dengan dia dengan barang tu. Atau berkata ia seorang tu. Kata lagi mudah-mudahan minta wan yazbillah minta daripada Allah Taala mudah-mudahan bukan kita lah ia tu. Ia tu bukan kita, orang lain. Orang hok bukan Islam. Tu. Dia bukan kita ni. Atau berkata ia seorang tu, ia kata lagu mana? Bagi hukum, kata kepada hukum. Berkata seorang tu bagi hukum, berkata kepada satu hukuman yang dihukum orang, yang dihukum oleh orang. Dengan dia, dengan hukum tu. Ia berkata kepada satu hukum, kepada satu hukuman yang dihukumkan oleh orang dengan hukum tu, orang hukum dah, hukum mesiat dah. Tiba-tiba dia kata kepada hukum tu. Kau dulu. Hukum yang dihukum tu, hukum apa? Hukum daripada hukum syariat. Daripada dia nak bayar, nak nyatakan hukum yang dihukum tu. Bukan hukum dunia, bukan hukum unik-unik tu dah. Hukum syariat. Hukum agama. Fatwa tu baik dah. Orang fatwa dah hukum gini. Kita berkata bagi hukum yang dihukumkan orang-orang di sini, orang alim lah. Dihukumkan orang alim dengan dia dengan hukum tu daripada hukum syariat. Hukum syariat. Dia kata kepada hukum tu. Syariat mana ya? Syariat yang Muhammadiyah lah. Syariat yang dibangsa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum syariat, syariat Nabi. Sifat tu dah. Sifat syariat yang Muhammadiyah. Dia kata lagu mana? Ini perkataan dia. Dia kata gini, tiada ini hukum syarak. Dia kata, tiada ini, ini bukan ini hukum syarak. Ini bukan hukum syarak ni. Dia kata gitu. Tiada ini hukum syarak. Jadi ini bukan hukum syarak. Dia kata, hukum syarak boleh ni, bukan ni. Dia mempunyai tuwa tu baik dah lah, dia ada darul iftah. Keluar fatwa dah kita tu, bukan syarak gini ni. Allah, dia mau berkata dengan nasr, dengan hadis, dengan perkataan ulama, penuh mari, duduk nakal-nakal, duduk sokong hukum. Kita tahu, bukan hukum syarak gini. Bila tak? Habis. Wal-i'zubillah ni zalik. Minta Allah jauh lah. Ni jaga mulai orang kampung ni. Ambil kelih kita ni pergi jaga, baca-baca, sikit-sikit sekarang. Biar sedar. Dan ni tak tahu, kadang-kadang tak tahu, tak sedar diri. Tak sedar diri. Allahu Akbar. Dia nak beringat lagu mana, dia tak tahu kata benda tu, benda jahat. Dah. Kalau dia tak kenal benda, dia tak kenal benda jahat, banyak jaga daripada benda jahat lagu mana. Maka kita kena, dia kenal. Dia kenal. InsyaAllah kita baca kitab ni, masa orang kampung orang mengaji tu, patah lah mulut sikit. Patah lah sikit. Tak kecek buah sangat. Tak kecek besar sangat. Tapi kalau ada orang mengaji 2-3 pun tak apa lah. Orang mengaji dalam masjid tu, 4-5 orang je. Tak apa belah lah, mengaji 4-5 orang. Tapi speaker keluar. tu. Dia dengar. Dia tidur-tidur pun dia dengar. Hok tak tidur lagi tu lah. Hok nak makan nasi. Hok nak buah-buah sikit ni dengar. Jaga. Tujuan kita nak jaga dia je. Belah dengan jalan wasilah mana sekalipun. Usah lah. Jaga masyarakat lupa tu. Allah. Atau berkata ia seorang tu. Dia kata, tiada aku ketahui akan hukum. Tiada aku, yakni tiada aku ketahui akan hukum. Akan hukum tulis di sini tak bahaya ni kalau tak isu ni. Yakni setelah dihukum atasnya satu hukum. Setelah dihukum atasnya satu hukum, maka berkata ia, aku tidak kenal, dan tak tahu akan hukum ini. Lagu mana? Dia mau bagi hukum siap dah. Dia kata, no, aku tak kenal hukum ni. Aku tak kenal hukum ni. Tengok muka. Aku tak kenal hukum ni. Aku tak tahu hukum ni. Aku tak kenal. Muka rupa kat dalam muka. Aku tak kenal hukum ni. Tu kena tengok muka tu. Sebab tu musanaya kait tu. Padahal mensendor-sendor ia seorang tu dengan hukum Allah Ta'ala. Tu kait dia mensendor-sendor. Tapi kalau muka nampak tak reti. Saya tak kenal hukum ni. Tak tahu ni hukum ni. Nilai. Muka baik lah. tu dah. Kita tak tahu hukum ni. Saya tak tahu hukum ni. Dia lain pula. Ni. Dia lain tu. Dia mesendal-sendal tu lah. Mak muka mana pergi mesendal-sendal. Bukan baik tu. Tak lagi. Supa nak masuk tanda. Padahal mesendal-sendal ia dengan hukum Allah Ta'ala tu. Buat sendal-sendal, buat main-main, buat menyanyi-nyanyi. Aku tak kenal hukum mana ya. Tak boleh. Tak. Atau berkata ia. Macam-macam perkataan banyak. Oi. Atau berkata ia seorang tu. Dia kata lagi. Kata bila? Berkata padahal. Jadi dalam keadaan. Memenuh ia. Seorang tu. Maksud memenuh ni mengisikan. Mengisi ia akan berjana. Ni bekas. Lepas tu ia ambil air isi. Nak pergi penuh kan? Tu orang memenuh ia akan berjana. Berjana ni bekas lah. Dia kata nanti kau ya tu air gitu. Dia kata ke mana? Kaksan dihaqa. Wa kaksan dihaqa. Surah apa ni? Surah Al-Naba' macam dia. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ليخرج به لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكسرا إن جهنم كان مصرا تمنوا يعني لابسين فيها أحقابا لابسين فيها أحقابا إن للمتقين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا dan gelas yang penuh minuman dan gelas yang penuh dengan minuman. Ka'sang bihaqo itu janjian Allah Ta'ala, janji baik Allah kepada orang yang beriman dalam syurga. Tiba-tiba ia kecek ambil ayat Quran itu mewak nyanyi-nyanyi. Wa ka'sang bihaqo. Ka'sang bihaqo. Gitu. Wa ka'sang bihaqo. Nak penuh dalam gelas. Itu tak leh. Atau berkata ia sorat. Ia kata lagi. Padahal dalam keadaan menuang ia seorang tu akan minuman. Deka tua minuman. Tu. Ia tua air dalam minuman tu. Tua. Deka nak cuah. Tu. Ia kata kena. Fakana sarabah. Asalnya fakanat ni, kanat ni orang panggil mustati rojok kepada jibal macam ke? Wal jibal. Wasuiratil jibalu fakanas saroba. Asalnya rojok mustati kepada jibal. Bukit. Apalah. Maka jadilah ia bayangan seperti air. Saroba ni bayangan seperti air. Sama nak itu. Maka jadi bayangan seperti air. Pinok nyanyi dia. Tu. Fakana saraba. Atau berkata ia seorang tu, dia kata lagi. Kata ketika menimbang akan sesuatu, ketika timbangkan sesuatu, timbang beras, timbang padi, timbang apa saja. Atau menyukat sesuatu, menyukat akan sesuatu, menyukat padi, menyukat beras. Salah. Ya timai atau ya menyukat. Dia kata kan? Kau dulu. Menimbang akan sesuatu atau menyukatkan sesuatu. Sesuatu yang membeli ia seorang tu akan dia akan sesuatu tu. Dia nak beli lah. Okay? Dia mengatakan dia suka diri. Tu yang kata suka. Amik. Nak apa? Nak sakar boleh sekelo dah. Nak berah boleh sekelo. Dia pun boleh suka. Teka dia suka tu, dia kata. Ha ni dia kata. Suatu yang membeli, dia akan suatu tu umpamanya. Misalnya. Misalnya lah. Dia kata lagu mana? Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surah apa? Mutaffifin lah. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اخْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Dan apabila menyukat mereka itu manusia itu, hum akan mereka itu manusia yang lain. Mereka yang menyukat mereka orang, أَوْ وَزَنُوهُمْ ataupun menimbang mereka itu manusia ni, hum akan mereka itu akan manusia yang lain. Tekah dia tu menyukat wikut orang. Tekah dia di email wikut orang. Yukhsirut. Merugi mereka itu. Jawab rugi. Wak wikiki. Tekah mik hak orang. Ya mik banyak. Tapi tekah dia suka wikut orang. Ya kurang sikit. Nak jual berah. Nak apa kelo? Berah apa kelo? Kelo dah? Ya mana? Baik kelo. Tak atas. Tak ada kelo. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. dia sama kurang orang lah tu. Jadi nak skala tu 10 gram. Tapi dia tu nak oi 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wak menyanyi dengan janji Allah Ta'ala. Janji jahat Allah. Jika kaluhum awazanuhum yukhsirun, dia tidak yukhsirun, mengrugi, maksudnya mengkurangkan sukatan dan timbangan. Itu waktu akan dapat neraka wail tu. Waktu dikatakan al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin tu, dia kata kecelakaan dan neraka wail tu dicadang untuk waktu mutaffifin. Siapa mutaffifin? Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia ni nyukat orang, dia nak wibib. Mana akan 10? Sikit lagi. Kalau nak mihok orang. Okay. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dia mengkurang. Ni dia ni mudah duk mulut-mulut tak stay. Walaupun dia tak mengkurangkan hak orang pun, tapi dia baca Quran tu untuk menyanyi. Sendal-sendal. Ambil ayat Quran tu pergi main-main. Ya, tu dah. Aw wazanuhum yukhsirun. Ha tu Allah macam je. Atau berkata ia seorang tu, dia kata pada ketika melihat akan perhimpunan, geti perhimpunan akan satu gulungan, satu perhimpunan akan satu gulungan manusia. Dia nampak satu gulungan manusia, perhimpunan atau gulungan yang berhimpun, mereka itu perhimpunan gulungan manusia ni. Dia nampak orang dia berhimpun ramai satu gulung ni. Dia nampak. Bila dia tengok. Atau bersesak-sesak. Mesti bersesak-sesak. Berdesak-desak. Mesti berdesak-desak. Apa desak? Bersesak-sesak ke apa? Bergetak-getak. Mesti bergetak-getak. Apa? Bersumak-sumak. Bergelewak-gelewak. Tidak tu. Kehairah. Orang dengan bunga-bunga tu. Duk zahmah, duk muzdahim. Agak kalau bahasa Arab pahir pula apa eh? Tu. Ya. Tu dia orang. Bahasa kita kata ni lah. Bergelewak-gelewak. Bergetak-getak. Berdesak-desak. Bersesak-sesak. Bergawak. Sumak. Sumak-sumak. Ikutlah. Dari hatu orang dia depan Baitullah misalnya dia. Ataupun orang dia beli barang. Misalnya nampak orang dia beli barang. Pakat dia buruk barang. Tengok beli air tebu. Beli asap. Mesti kena buka wasa tu. Tunggu dengan tempat lah. Jadi berdesok-desok. Dia nampak orang duduk di situ. Duduk bergelewak-gelewak. Duduk jadi gupulai tu. Atau berdesok-desok. Ber apa nak kata pun. Pasal sikit kata ber ke apa? Ber. Bersesak dah lah. Berdesak. Ber apa? Tak tahu lah. Ber. Ada satu lagi bahasa Melayu ni. Apa soal lagi? Tak ingat lagi. Ber. Okay, beramai-ramai. Ramai-ramai kalau tak berdesak. Apa? Bergetak-getak. Getak ke tidak getak? Ikutlah. Apa? Apa? Ber apa? Glomo. Glomo. Bekna, you rupa bekna tu? Awal-awal, tak boleh pada. Pahir dah. Pahir dah. Lagi yang mari bahasa Cina pula. Atau bersesak-sesak mereka itu, manusia, himpunan saat ini sudah jadi gelawak. Jadi, bersesak-sesak tu pada masuk satu tempat masalah. Orang pokok nak bergetak-getak, maka nak gelawak, maka nak masuk tempat tu. Nak merebut-rebut, masuk. Kita tengok dah, jadi orang ramah-ramah tu. Itu sepek. Tapi pakak nak masuk je belakang. Takut tak ada ni. Tu. Demo kata demo nak ui sikit je ni. Tu. Dia. Dia. Dia sok-sok. Habis-habis ni. 300. Dia tengok duk berdesak-desak masuk satu tempat atau keluar daripadanya dari satu tempat tu. Masalah. Dia tengok orang di sini. Ha tu. Oh, kata lagu mana? Wa asharnahum falam nughadir minhum ahada. Dia duk luar yang nampak orang tu. Wa asharnahum falam nughadir minhum ahada. Ambil ayat Quran mari. Apa maknanya? Dan menghimpun oleh kami. Allah Ta'ala kata. Dan menghimpun oleh kami akan mereka itu. Manusia. Pada kiamat tu. Falam nughadir minhum. Maka tidak meninggal oleh kami. Daripada mereka itu. Ahadan akan seorang pun. Kami akan tak akan tinggal seorang pun. Kami akan ambil menghimpun dari tempat mana-mana masyarakat. Itu maksud Allah Ta'ala. Kami akan menghimpun manusia pada masyarakat itu. Tak tinggal seorang pun. Kita ambil ayat Quran. Maruak nyanyi-nyanyi. Kau manusia duduk itu tu. Manusia duduk berdesak-desak. Menyanyi-nyanyi. Pada masyarakat. Pada masyarakat. Tengok. Tu. Allah dengan kosak meringan-ringan dan mensenda-senda akan dengan tak akan dengan mensenda-senda kan gitu ya. Dengan kosak meringan-ringan dan mensenda-senda kan dengan Quran. Nak kosak mensenda-senda, meringe-ringe, buat ringe, mensenda-senda, buat ngejek-ngejek, buat pereh-pereh, buat melekeh-lekeh, ganti pereh-pereh. Memperehkan Al-Quran. Mesenda-sendakan. Memai-maikan akan Quran. Kosak meringan tu pada sekalian tempat masalah yang tersebut. Ini kait semua ni. Kau kata kaksang di harta pun dengan apa kosak meringankan dan mesendakan Quran. Fakana sarabat wa iza kaluhum wa hasyatna. Pada sekalian tempat masalah kat ni. Sekalian empat masalah tu lah. Kita faham empat masalah tu. Kaksang dihakar satu masalah. Kana sarabah satu masalah. Wa'idha kaluhum satu masalah. Wa'asyarnahum satu masalah. Yang meringan pada sekalian empat masalah yang tersebut itu. Faham tak? Kesimpulannya. Kosat meringankan janjian Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi duduk itu. Semua tu dia masuk dalam bawah. Kosat meringankan janji. Barang yang dijanji Allah. Sudah janji tapi kita buat kosak kan. Tu. Tu walinya subillah min zalik. Jangan main-main dengan Quran. Main-main. Orang royak kata hadis. Oh, ambil hadis mai royak kita ulama royak kata. Hey, kalau dalam kubur ni, dalam alam barzak dalam kubur ni ulak saja ulak-ulak. Tu. Atau ulak saja ulak kalau penuh dalam kubur. Kita pun nyanyi saja dah saja. Hei kampung ning-ning tanah masih. Ulak tak ada. Ini kot tu. Tanah masih kampung ni ni. Ulak tak ada. Tak apa, tanah sini tak apa. Ini tak kena duduk seksa kubur tanah macam talking. Macam king ni, tak tahu apa saya sini. Hai, kawasan ni, kawasan ni itu ni. Kawasan ni apa? Kawasan berjudi ni. Muka nakir tak masuk pun ni. Tanah boleh tak apa. Jadi, dia menyanyi gitu. Tak boleh buat ni, azbillah ni zalik. Main-main yang hukum tu, saya tak boleh. Hai, aku tak boleh. Aku ni malik ilmau. Takut. Malik ilmau takut ke aku. Okay. Okay, so saya buat apa? Roket atik wari pokku. Yang emang lagi cek gitu, weh. Nyanyi mak menyanyi hukum tu. Ha, you worry dengan pok ku, you tak kena worry dengan dia. So, say, what? Clear, siap. Dan demikian lagi, yakni seperti kelakuan Quran yang tersebut tadi. Dan demikian lagi seperti empat tempat yang tersebut tu. Ha, gitulah. Dan demikian lagi jadi seperti kelakuan empat tempat yang tersebut. Support tu juga. Tiap-tiap tempat. Tiap-tiap tempat yang isti'man. Apa isti'man? Guna. Sebab tiap-tiap tempat yang mengguna oleh mukallaf padanya pada tempat tu. Tiap-tiap tempat yang menggunakan oleh mukallaf padanya pada tempat tu. Mengisti'mat akan Quran. Ikutlah tempat mana. Bukan tempat untuk suka saja. Bukan kau ada tempat menyuka, tempat minuman. Bukan kau duduk tuai air. Bukan kau duduk memenuhkan bejana, mengisikan air. Hak tu tempat-tempat. Bukan saja tempat tu. Lain lagi pun, tiap-tiap tempat yang menggunakan oleh mukallaf pada tempat tu akan Quran. Tapi isti'mal dan mengguna tu dengan meringan-ringankan dan istihza. Dengan takluk pada isti'mal. Dengan meringan-ringan, dengan kosat meringan-ringan. Maksud dengan meringan, dengan kosat meringan-ringankan. Dan istihza-istihza ni mengejek-ngejek, mengkerah kepala, menyanyi-nyanyi. Bukan Quran. Oh, jadi... Hei, orang tanya, mari mana ni? Mari mana ni? Tanya ni. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Hayo. La ilaha illallah. Itu mana ni? Orang tanya, mari mana? Nak pergi ke mana? Kita minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ambil kerok, mari buat ganya ni. Jadi juga. Allah. Hak nung pun, hak tanya tu pun nampak ni suka pula. Barak nak haulah huli dulu dia. Oh, ini kudu kot ini. Oh, dia pakat-pakat nak jadi. Hak ni, kat ni, hak tu jadi sore. Kita nak jadi kata. Jadi murtad tu. Disambung. Tak boleh. Tak boleh. Lain daripada tu pun, kalau nak kosak meringan-ringankan dan istilizat. Kalau kita mari daripada Masjid Haram sungguh dan pergi kepada Masjid Aqsa sungguh dan ambil Al-Quran untuk nak jawab tidak dengan sebab meringankan, tak apa pula. Kita orang yang pasti. Kalau kita makan, mari mana? Minal Masjid Haram ilal Masjid Aqsa. Nak ingat apa? Dia bukan ingat meringankan tu. Kalau nak jawab dengan Quran tak ada masalah. Tapi ni nak kosak meringankan tu masalah. Tak boleh saya kru'ah ni, tak boleh. Iya, kak. Orang ni ke sini. Iya, anak budu. Ada tak? Iya, kak, anak budu. Iya, anak budu. Anak budu. Oh, iya, kak, anak budu. Anak budu, anak budu lah. Ambil kru'ah, mari nyanyi. Tengok, jalan tu. Walinya sebilang ni zali. Ha tu. Anak budu, bukan anak budu, kenal tak anak budu? Dan belum nak jadi katok tu, belum nak jadi katok tu je ada apa? Anak ke apa sangat? Dan ada orang itu juga. Malaysia yang anak budu kat mana? Katok ke belum pada nak jadi ibu katok tu je di support ke clean. Anak clean. Ada. Boleh. Anak budu. Dia ada iya. Anak budu. Yang ni mulu. Kalau air tak boleh. Tak boleh. Tak tempat satu tempat kau. Maka jika isti'man ia mengguna ia seorang tu menggunakan ayat Quran. Dia jika isti'mal ia seorang itu mengguna ia seorang itu akan ayat Quran pada tempat yang tersebut. Kait sikit. Jika isti'mal ia, yakni akan Quran pada tempat yang tersebut. Tempat tadi. Tempat yang tersebut tadi. Teka duk menuang air, teka mengisi air, teka duk menyukak. Tadi kan? Tapi ia guna ayat Quran tu dengan lain daripada dimakian itu kosat. Isti'man tu guna tu dengan lain. Lain daripada dimakian itu kosat. Bukan dengan kosat meringan-ringan dan mengejek-ngejek. Faham tak? Bukan kosat untuk meringan-ringan. Lagu mana eh? Bukan daripada itu kosat. Sekira-kira ini nak taswir rupa ni. Nak merupa menggambarkan isti'man dengan lain daripada dimakian itu kosat. Bukan kosat tadi. Sekira-kira itlok ia seorang tu. Itlok. Apa itlok? Dan atau tafsirin atau itlok. Ni maksud itlok gini. Dan tiada kosat ia seorang tu akan suatu. Tak ada kosat apa. Itu makna itlok. Oh tu dah. Itlok ia seorang. Dan tiada kosat ia seorang akan suatu pun. Dia tak ada kosat pun. Ya semata-mata baca ya. Tak ada kosak pun. Wakak sang dihaqo. Ya tua-tua ya. Wakak sang dihaqo. La isma'una fiha lagwa. Bukan nak mengejek. Bukan nak nyanyi pun. Wasa telitah mari betul tu nak baca. Teka nak menyukap. Wa iza kalum awanan wazanuhum yuksiru. Wasa nak baca mari. Bukan nak kosak menyanyi-nyanyi. Itlokkan niat. Maknanya tak ada niat apa-apa. Tak ada kosak apa-apa. Maka tiada kufur ia. Seorang tu. Tak kufur lagi. Tak jatuh kufur lagi. Tapi, sungguh pun tak kufur. Tapi, hukum apa situ? Haram dok situ. Ha. Tetapi, adakah haram isti'man akan dia? Akan ayat Quran? Isti'man dan guna pada dimakian itu. Dimakian itu tempat tu. Adakah haram atau tiada? Atau tiada haram? Tu tanya dulu. Sungguh pun tak jatuh kufur. Tak jatuh murtad. Tapi tanya kata, adakah haram ke tak haram? Tu. Nak baca saya saja tu. Tetapi adakah haram isti'man akan Al-Quran tu? Pada di makid itu tempat? Atau tiada haram? Haram ke tak haram? Tanya. Haram ke tak haram? Maka Musa ni kata Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Tu. Sainlah, sahabatlah dengan Syekh Romli. Rahimahullahu ta'ala. Dua orang ni, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam mazhab Syafi'i ni, saya tamatlah dua orang ni. Jadi pegang ni. Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata gini. Dia kata, tiada jauh daripada haram. Tiada jauh daripada haram. Tak jauh dengan haram. Haram? Dia kata tak jauh dengan haram ni. Dia haram tapi yang diilak haram tu jadi tak ada berat. Tak berat sangat. Tu sekurang-kurangnya menjahat adab dengan Quran. Tu haram dah. Haram dah. Tu. Tiada jauh daripada haram. Yakni tiada jauh daripada haram daripada dihukumkan dengan haram isti'man akan yang dimakian itu. Dimakian itu Al-Quran tu. Isti'man akan dimakian itu Al-Quran tu. Guna Quran pada tempat tu haram juga. Tulis itu betul diharap daripada haram tu. Kerana ia jahat adab dengan Quran. Kerana ia jahat adab dengan Quran. Tu. Jahat adab dengan Quran. Tu masya-Allah. Dia duduk main-main, jahat adab. Bukan tempat dia mari duduk baca Quran, ambil Quran, mari duduk guna di tempat tu. Sungguh pun tak niat meringi-ringi, tapi bukan tempat dia. Ambil mari duduk kesek, duduk baca gitu tu, jahat adab dengan dia. Tu. Tu habis itu. Dan dimakian lagi kufur orang yang memaki. Okay, memakai, memaki. Dimakian lagi kufur orang yang memaki. Mencaci akan satu nabi daripada segala anbiya. Maki ke nabi. Maki ke nabi daripada segala anbiya. Atau memaki akan malaikat. Oh, yalah. Anak yang mati. Yang maki malaikat. Tak kenal nak anakku yang malaikin maut. Mu ni tak kerti. Ngarok mu. Anakku baru. Jadi sorry. Yang maki waktu malaikat. Maki Jibril. Maki Mikail. Wahakazah. Lain-lain lagi. Tak boleh memakikan malaikat. Jatuh murtad tu. Yang makikan Nabi, jatuh murtad. Cacikan Rasulullah. Tak apalah ni. Hak tu pakar perhair lah. Atau berkata ia seorang tu. Dia kata kan no. Adalah aku ni orang kuat ni. Aku ni orang kuat. Adalah aku. Aku ni orang kuat. Apa orang kuat? Yakni orang yang berjalan dengan jahat. Orang yang berjalan dengan jahat. Maksud berjalan dengan jahat. Mengirjakan kejahatan. Itu. Jalankan dengan jahat. Berjalan dengan jahat. Jadi mengirjakan kejahatan. Aku ni orang kuat. Orang yang mengijau kejahatan. Tapi maksud kuat ni, mengijau kejahatan bentuk mana? Mengirjaukan kejahatan ataupun berjalankan dengan jahat tu, antara perempuan dan laki-laki. Atau muda belia. Tulis itu betul. Antara perempuan dan laki-laki. Yakni. Orang yang menghimpunkan laki-laki dan perempuan untuk berzina. Untuk berzina. Itu kawat. Kawat ni orang yang duk ambil orang mari berzina. Panggil orang mari boleh berzina. Hei, gini no? Gini. Ambil orang jatuh, ambil tina, mari pakak-pakak buat. Berzina. Tu kuat, kerja jahat. Ya, tu dah. Aku ni orang kuat, dia kata. Aku orang kuat. Apa kuat? Yakni orang yang berjalan dengan jahat. Jadi orang yang mengijaukan kejahatan antara perempuan dan laki-laki atau muda belia. Muda belia ni, jatuh juga tapi ya, budak. Budak hok tak nak tumbuh, nyisar lagi. Muda belia. Muda belia. Ni dia belia lagi. Ha, ni muda belia. Ni wingat lah. Muda belia wingat. Dia main-main dengan kak dia lagi. Muka dia tu dia tak tumbuh misal lagi. Dia muka dia main-main dengan kak dia. Main-main dengan adik tina dia. Dah. Ha, tu. Maka pergi ambil mari duk guna. Ambil mari beripong-beripong untuk melakukan zina. Jasa tina mari beripong. Itu orang dikatakan kawan. Tapi dia ni dia tak sedih. Dia kata, aku ni orang kuat. Jika aku sembahyang. Itu kait. Jika tu dia kait pada aku orang kuat. Aku ni orang kuat kalau aku sembahyang. Dia kait dengan sembahyang pula. Aku nak jadi kuat kalau aku sembahyang. Tak? Kalau aku sembahyang ni, aku ni jadi orang jahat. Aku tak boleh semaya. Kalau aku semaya, aku jadi orang jahat lah dah. Murtad tu. Mung tak semaya tu lah jahat. Tak semaya tu lah jahat. Bukan kata bila semaya jadi jahat. Tak? Faham dah? Jadi aku tak boleh poso. Kalau poso dia orang jahat nak mengaruh. Jadi pening, senuk. Tak boleh poso. Aku mana lagi berkait dengan hukum Tuhan gitu? Tidak ada benda yang Tuhan pentahkan yang menjadi kejahat sedok. Aku kait mana tu? Jika King Solai tu kata, jika aku sembahyang, jika aku orang sembahyang, aku jadi kawan. Jadi jadi kelima ni, kelima mengejek ni, kelima mencaci ni. Caci kepada hukum Tuhan ni. Tu habis. Lagi pula dia kata, atau aku puasa. Ini atau pada aku sembahyang. Yang ni aku ni akan jadi orang jahat. Kalau aku puasa atau aku sembahyang. Masalah. Atau berkata ia seorang, tiga kata lagi. Tiada aku dapat kebaikan daripada masa aku sembahyang. Maksud daripada, jadi semenjak daripada. Tiada aku dapat kebaikan, aku tak dapat kebaikan. Semenjak daripada masa aku sembahyang. Mula aku sembahyang, aku tak rasa dapat kebaikan lagi. Rugi masa. Oh, tu. Dulu tak sembahyang tu, nyenggol apa juga. Tapi sekat masuk sejik ni Allah. Tak bisa dapat kebaikan. Kata lagu tu jago. Jatuh. Oh, tu. Dapat kebaikan semenjak pada aku sembahyang atau aku puasa. Allah. Sekat aku ngaji ni dah Allah. Tak boleh baik pun. Sekat masuk ngaji agama ni dah jadi. Kau teruk. Jadi kehidupan masa yang dah. Masa kau tak itu. Sekat ngaji agama ni, jadi causeway. Ya ilah. Ini berkait ke apa dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi sekat semuanya ni, kena causeway. Kau, orang panggil, kau ceneng. Tu habis. Bukan kau tidak je kau ni. Kena suka ngaji sahar ni, kau tak boleh duit eh. Kau tak ngaji boleh, kau nak malas. Kau tak apa-apa dah. Kau tak berkait apa, kau tu mengaji yo. Tak berkait hukum-hukum. Dulu tu kau tak mengaji boleh, kau nak malas sikit-sikit. Ni suka ngaji sahar ni, tak ada boleh duit pun. Lepas tu, ya lain pula. Tapi tak molek kata gitu. Dia di nampak nak nyanyikan dengan tempat mengaji ya pula. Macam-macam lah. Allah. Ha tu dia. Semenjak aku sembahyang atau puasa. Atau berkata ia seorang tu. Ia kata bermula sembahyang itu tiada patut bagiku. Maya ni tak berlagu dengan aku, Maya. Tak berlagu dengan aku. Tak berlagu dengan dia. Lagu dengan dia. Tak berlagu dengan mu, lagu dengan siapa. Lagu dengan dia. Kita jahat-jahat tahu mana pun. Walaupun kita orang mengaruk. Jangan kata gitu. Kalau Tino tu tak berlagu dengan ku. Halai. Budak tu tak berlagu dengan kawan. Kawan ni orang mengaruk. Tak ada orang mengaji. Dia tu tak berlagu dengan kita. Dia lain pula tak patut. Perempuan Fatimah tu tak patut dengan aku. Kerana aku ni orang tak mengaji. Dia orang mengaji. Tak apa ni. Semaya tak patut dengan aku. Tak boleh. Kerana tu Heaven tahu semaya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Patut bagi tiap-tiap mukallaf. Tapi yo kosak meringan-ringan ni dah. Kosak meringan-ringan. Atau puasa itu tiada patut bagiku. Dia kata puasa ni tak patut bagiku. Tak patut bagi aku. Ha ni. Yo kata lagu tu. Tu berkata tu. Lalu kait pada berkata. Berkata dengan kosak meringankan sembahyang atau puasa. Atau kosak mensenda-sendakan dengan salah suatu daripada keduanya, kedua sembahyang dan puasa tu. Kosak meringinnya mesenda-senda. Ataupun dia kosak. Tak ada kosak, dia kosak. Kosak gini. Tua tu sakit. Tak ada keadaan sakit. Sakit. Lepas tu dia kata puasa ni tak patut dengan ku ni. Kerana aku orang sakit, Tuhan sendiri dah meringankan. Maka dia kata puasa tak patut dengan ku ni. Dia kata famanka namaridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Maka puasa ni tak patut dengan ku sekarang ni. Ku ni orang musafir. Dia kata lagu tu tak sampai ke tahap tu lagi. Tapi ni tak semata-mata nak meringankan hukum puasa semaya tu. Alih, alih. Jago. Kita perhati mari semua ni, semua yo kat di mana? Meringan-ringan dan mensenda-senda. Ngejek-ngejek. Dah. Itu dia. Habis. Allahu Akbar. Atau kau tak menghalan meninggalkan keduanya. Ha. Allahu Akbar. Mana eh? Okey okey. Dengan kosat meringankan dua. Atau kosat menghalan meninggal. Atau ni kait selain ni. Salah kalau bila. Atau puasa tiada patut dengan ku. Dengan kosat meringankan sembahyang. Atau puasa. Atau kosat. Ha, tu. Atau kosat ni atas pada kosat meringan. Atau dia kata tu dengan kosat mesenda-sendakan dengan salah satu daripada keduanya. Atau, ini atas pada meringan lagi, atas pada kosat meringan. Atau dia kata tu dengan kosat menghalang, meninggalkan keduanya. Kedua, sembahyang dan puasa. Dia kecek lagu tu kosat untuk menghalangkan tinggal. Asal tinggal ni haram. Tapi dia kata halang, nak menghalangkan tinggal tu. Dia kata, Nak gila bakal tu. Jadi semua tu. Atau kosak sempena jahat. Kosak sempena jahat dengan keduanya. Kedua puas sembahyang puasa tu. Gerti sempena jahat. Apa sempena jahat? Dah sempena baik. Tafa'ul. Orang panggil sempena baik. Kalau tasya'um. Orang panggil sempena jahat. Apa tasya'um? Syukmun, syukmun tu apa? Syukmun. Syukmun tu apa? Tasya'um ni orang panggil kosak. Kosak kata apa? Suwe. Tu kosak bersuwe-suwe. Itulah kosak bersuwe-suwe. Itulah suwe tak kerti. Kosak akan dapat kejahatan. Kosak akan dapat kejahatan dan keburukan. Ha gitu. Kosak sempena jahat. Kosak akan dapat kejahatan dan keburukan. Sebab kita kata, kita lalu, kita buat kereta, buat kereta, buat kereta. Bewok belakang batas. Fufufu, bewok. Siap. Suwe hili ni. Tak lagi ni. Malang-malang. Dapat kemalangan. Dan nahas. Itu malang dan nahas. Ini tak boleh ni. Oh. Itu orang tak syaum. Baiklah tu dah. Dia kata gitu tu kosak bertasyaum. Kosak sempena jahat. Semaya ni tak patut ngaku. Atau dia kata, Allah, aku ni sekat tinggal semaya. Tak besar. Suwe. Satu kosak dah syakum. Kosak akan dapat keburukan dan kejahatan. Bila kerja benda tu akan dapat kejahatan dan keburukan dia. Orang dulu ya dia. Orang dulu tu dia pergi ada syirik banyak. Dia tak syakum tu. Lagi mana? Dia nak lalu-lalu pergi cicak jatuh. Pok. Nak tumbik rumah cicak jatuh. Tak lagi. Tak baik. Alamak tak baik. Suwe. Ha tu tak syakum. Tak apa. Cicok je. Gi juga. Gi. Start motor kereng. Bewok lakuh pula. Semuti dah apa. Suwe ni. Gi lagi. Ulah lakuh pula. Ha kelek. Dah tu. Tak syakum tu tak boleh. Ha ni yang kosak lagu tu. Kecek lagu tu tu. Kosak untuk nak jadi suwe kalau kita kerja amalan tu. Puasa tu masalah. jadi tasyab jadi ceneng. Berceneng-ceneng. Terkerti ceneng tak? Tak kerti lah. Macam. Habis itu. Tak boleh begitu. Tok Dalo ni, tok buku cerita lah. Tok Dalo, kalau you pergi mana-mana, untuk orang bawa kereta, dia ada lah kereta, dia pergi sekali, untuk orang bawa kereta, dia duduk tepi tu. Gigi. Harus dia pergi tu. Bawa lah kau batas. Orang bawa ni kadang dia nak break. Tu ada kata. Alhamdulillah. Ha, gigi. Labo. Dia kecek tu nak pergi belawai dengan orang dulu. Orang yang masuk yang dulu. Orang ada pegang kata ceneng dan jadi suwe dengan sebab lakar bawa ke batas tu. Manusia orang kapal nak pergi pegang lagi tu. Tapi Allah nak kecek nak pergi belawai dengan benda tu. Tak apa, oh labuh ni labuh. Gigi. Tak cakap mau. Hari tu, Tok Guru kata dia mau nak pergi menara. Dia nak pergi menara. Lepas tu, siapa di palah tu, bawa lakar atas tu. Bawa lakar atas. Dia kata, oh, hari ni labuh besar ni. Labuh besar. Siapa naro tu dia mau sedekah tu, sedekah ni dia mau ui barang tu, dia mau ui. Ui barang banyak ui. Kau tahu lah ui, hadiah tu hadiah ni. Hadiah perahu untuk buat lakoh sungai. Sungai Dalor je. Perahu untuk tebu. Perahu untuk tebu, lakoh sungai. Yang masa-masa dulu nak kita nak lakoh sungai ya. Lakoh sungai Dalor tu. Dia mau ui perahu sah pula. Apa? Ha, lepas tu bila dia boleh tak? Ha, ni bawa sana ni ya. Ni hab bawa sana ni. Ni hab bawa sana ni. Hab bawa tu. Hati. Jadi kau sekotak tu nak pergi belawe. Jangan dia ni pengkir lagu tu. Ni setengah daripada tasyaum ni kata semaya. Lalu niat lagu tu jatuh murtad. Ha, tu. Semaya Allah kalau tak boleh rugi maya. Rugi. Sebab tu kalau nak kerja di mana, masuk kerja di mana, bos tu tak wis maya, tu kerja situ. Situlah suwe. Situlah syata-syaum. Kata tak boleh semaya di sini. Bukan kita wajib pada dia. Jadi yam untuk bakok. Dia tak wis ada. Oh, yam ni orang tunggu. Tunggu pintu, tunggu tu tu lah. Orang siya, orang kafe pula. Dia tak wui jadi. Tak wui semaya. Curi-curi gitu ya. Kalau dia tengok ada yang murah. Tapi pasal tak jadi yam tu banyak orang itu dah kebakar. Mengenayu saja. Mengenayu saja. Kok Big C bakar, kok jadi Robinson. Mengenayu semua orang standing tu. Tak apalah. Kepada aku. Tapi dia mahu semaya. Kok ni curi-curi, pakat-pakat curi tengok ni. Kena curi juga semaya. Kena curi juga semaya pun. Habis itu. Gerti sempena bah. Sempena jahat. Sempena. Bukan sempena. Sempena. Orang panggil. Tasha'um. Kalau kata tafa'ul tu sempena baik. InsyaAllah dapat kebaikan ni. Tafa'ul. Nak naik rumah ni pun. Satu Muharram. Mudah-mudahan bertafa'un. Mudah-mudahan dapat kebaikan dengan mulai tahun baru. Ya. Tafa'un kita tak apa pula. Tafa'un rupa tu. Tu habis dah. Tu dia. Atau berkata ia seorang tu. Yang kata bagi seorang Muslim. Dia kata kepada seorang Muslim yang lain. Dia pun Muslim. Tapi dia kata bagi seorang Muslim yang lain. Dia kata kan tu. Aku seteru engkau dan seteru Nabi engkau. Aku seteru mu dan seteru Nabi mu. Kalau sekadar aku seteru mu tak apa lagi. Tapi dan seteru Nabi mu. Jatuh rubel lalu dah. Aku seteru mu dan seteru Nabi mu. Ingat malah. Itu juga. Nabi mu pun Nabi mu juga. Mula kata Nabi Mung tu Nabi Fiyah. Nabi Mung lah juga. Apa nak kata dia? Seru nak seru dengan Nabi. Habis dah. Nak jadi seru Nabi. Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau berkata ia seorang tu, ia kata bagi syarif. Ha, syarif. Kata bagi syarif. Ke syarif tu. Maksud syarif di sini tu anak cucu Nabi. Seorang laki-laki yang berketurunan Nabi Muhammad. Itu syarif namanya. Kalau tina seorang syarifah. Kalau jatuh panggil syarif. Syarif ni orang laki-laki yang berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan atau Husain. Melalui Sayyidina Hasan atau Husain, pengikut cucu Nabi lah. Kalau Al-Hasani, Al-Husaini, tu nama tu syarif. Kita kata kepada demo ni anak cucu Nabi, habib-habib. Kita kata sayyid-sayyid. Kita kata kepada mereka ni. Kita kata kena. Seperti syarif tu dah. Kata kalau syarif. Aku seteru engkau dan seteru nenek engkau. Nenek engkau di sini ni. Dia padahal menghadapi ia seorang tu. Dengan katanya kata seorang. Kata nenek engkau tu. Yang menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud nenek tu kena ke Nabi. Kalau yang kosak nenek engkau di situ kena ke Nabi. Dia tu murtad. Aku seterumu dan nenekmu, kata. Baiklah. Tapi kalau yang kosak nenek, maksudnya orang yang nenek ni, nenek ayahmu, tokmu, tokwanmu. Hak tu tak apa. Bukan tak apa tak. Ya ayah tu tak, ya tu murtad. Dengan sebab kosak tu. Aku seterumu dan tokmu, kata. Tok. Nenekmu tu bukan jaduka, tu bukan kena ke Nabi. Kena ke jaduka ni. Ahok tu tak jatuh murtad. Tapi kalau jat duka, kosak kena ke Nabi Muhammad, yalah dah. Yalah dah. Sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata ia seorang tu, ia kata, akan sesuatu daripada umpama segala lafaz yang telah terdahulu sebutnya. Hok sebut mari tu sikit ya tu. Ataupun jadi berkata. Atau berkata, mana tadi? Atau berkata ia seorang akan sesuatu, yang sesuatu lapa, daripada umpama segala lapa yang telah terdahulu sebutnya. Sebut lapa tu. Lapa hak dulu sebut mari dah. Dia pergi kecek kiah-kiah atas hak dulu. Faham tak? Saat ni misalnya kita kata, aku seterumu dan seteru nabimu. Kita kata kena, aku seterumu dan seteru. Seteru bagi umat Nabi ni. Bagi Nabi, bagi umat. Atau Nabi Allah. Ikutlah apa saja. Hak tu seumpama ada orang panggil. Lepas tu bukan pada tu saja. Hak lebih-lebih hak ni lagi. Hak belum pada tu. Tu. Tengok dalam kitab apa hak Imam Syekh Nawawi Al-Bantani tu. Dia kata kalau kata gini pun jatuh juga. Kata lagu mana? Dia kata apa yang kata misalnya dia kata apa baca tadi dia kata seumpama ha dia kata minta Allah Taala cabut imanmu tadi juga minta Tuhan cabut imanmu minta Tuhan cabut imanmu. Jatuh murtad juga. Sebab apa? Sebab bila minta Allah Ta'ala cabut iman, bermaknanya redha dengan kufur. Redha dengan kufur. Bila redha dengan kufur, jadi kufur. Tak boleh. Minta beri Tuhan cabut iman. Minta beri Tuhan mematilah kafir. Tak boleh tu. Minta ibu mati lah kufur. Minta mu jadi munafik. Tak boleh lah kau tu. Tak boleh. Jaga mulut-mulut tu. Tu. Atau kita rasa nak kiyah dulu. Sejak daripada aku baca Quran, kau susah hidupku. Jatuh kufur. Sekarang baca Quran hari ni kau susah. Demo kan orang jadi rezeki murah. ku ni setiap baca Quran ni kau susah. Kau teruk. Tak leh, tak leh main dengan Quran. Wahakazah. Ada? Ha tu atau seumpama tu Musanna kata ni Musanna tak sebut dah buat tin habis lagi tak ni ni. Nak habis dah. Ha yang kata seumpama tu kiah-kiah. Lapa yang telah tersebutnya nyo lapa tu. Lapa mana? Lapa yang jahat iyo iyo lapa tu. Sifat bagi lapa tu. Lapa yang jahat. Ada lagi. Lapa yang tersebut dan lapa yang jahat iyo iyo lapa tu. Lapa tak boleh uduh-uduh tu lah. Ha dulu tu. Dan sungguhnya telah membilang oleh Syekh Ahmad bin Hajar. Membilang oleh Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami saat ni. Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Qadhi Iyad atas pada Syekh Ahmad. Dan membilang oleh Qadhi Iyad. Membilang di dalam kitab bagi keduanya, kedua Syekh Ahmad dan Qadhi Iyad tu. Mana kitab eh? I'lam dan Syifa. Ha, kitab dua orang tu. I'lam tu, Al-I'lam tu kitab bagi Ibnu Hajar. Al-I'lam biqawati'in Islam namanya. Kitab I'lam tu. Al-I'lam biqawati' al-Islam. Kau tu kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Syifa. Syifa ni kitab bagi Qadhi Iyad. Ha, masyurlah. Al-Syifa bita'rifi hukukil Mustafa. Kau tu kitab bagi Qadhi Iyad. Telah membilang oleh Syekh Ahmad bin Hajar dan Qadhi Iyad dalam kitab bagi keduanya, kedua Syekh tadi tu. Ha? Nama apa kitab dia? I'lam. I'lam bi qawati'il Islam dan Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Yang membilang akan perkara yang banyak. Ha tu. Mampu bagi membilang tu. Macam molek tu. Membilang oleh Syekh Ahmad dan Qadhi Iyad akan perkara yang banyak. Maksud perkara yang banyak di sini apa? Yakni dari segala perkara yang mengkufurkan. Perkara yang banyak. Yakni dari perkara-perkara yang mengkufurkan. Dari perkara-perkara yang mengkufurkan. Benda yang mengkufurkan ni banyak. Ibnu Hajar bilang dalam kitab dia An-I'lam. Dan Qadhi Iyad pun banyak bilang benda yang mengkufurkan ini dalam kitab dia Asy-Syifa. Ha, dia kata, kau yang banyak, yang banyak. Maka segio patutlah bagi orang yang terbangsa kepada ilmu. Orang yang terbangsa kepada ilmu. Jadi orang yang mengajar, belajar ni. Orang yang belajar, mengajar ni. Orang panggil orang yang terbangsa kepada ilmu. Orang mengaji pun orang panggil terbangsa kepada ilmu. Orang mengajar pun terbangsa kepada ilmu. Maka segia bagi orang yang terbangsa kepada ilmu. Orang yang belajar mengajar. Segia melihat atasnya. Itu panggil bagi segia orang panggil. Maka segia bagi orang yang terbangsa kepada ilmu. Segialah dan patutlah melihat atasnya. Atas perkara yang banyak saat itu dalam kitab tu. Segialah ambil baca. Beli kitab. Lepas tu cari tengok. Sekiranya kita orang mengaji belajar ni. Sekiranya dan patut. Melihat atasnya atas perkara yang banyak saat itu. Tengok. Baca. Baca. Baca. Cari lagi. Benda apa yang menjatuhkan kufur tu. Cari lagi. Untuk nak jagakan diri. Ha, tu. Sebab apa sekiranya? Sebab apa sekiranya bagi orang yang terbangsa kepada ilmu kena melihat? Kerana ilak pada sekiranya. Kenapa patut kita kena cari dan tengok? Kerana bahawasanya. Mereka yang tiada mengetahui akan kejahatan tu jatuh ia di dalamnya dalam kejahatan tu. Kerana ni kaedah dia dah. Mereka yang tiada mengetahui, tiada kenal, tiada tahu akan kejahatan, nascaya jatuh ia mereka tu jatuh di dalamnya dalam kejahatan tu. Orang hok tak kenal kata lubai buruk duk apa? Apa panggil? Telaga buruk dari mana? Ia tu nak jatuh lagi telaga buruk. Kita tahu kata di sini-sini jatuh telaga buruk apa tu. Kita tahu. Maka kita tak jatuh. Kerana kita tahu kata di mana tempat telaga buruk. Kita buat kereta dari kampung. Kampung kot batas. Tak boleh kampung batas merah. Lubel-lubel-lubel saja. Orang luar mari tu je buat kereta. Dia tak tahu. 10 lubai, 10 lubai, 10. Dia tak tahu kata lubai ada apa. Lain pada orang kampung tempat teh, dia tahu dah kata sini ada lubai. Bila sama dia, dia selut. Sama itu pula dia selut. Dia tengok ni. Dia tahu bila tempat lubai di mana, dia tahu. Bila dia tahu, dia tak jatuh. Tapi orang tak tahu tu lah jatuh. Lepas ada, ada omok dia, tengok-tengok kampung tu, dia tengok wak-wak gelomel tu. Wak tempat tinggi tu. Tinggi udah, oh kita jatuh ke kita. Puluk haye, oh beli dinak, belum jatuh. Sok rago tu. Pum, jatuh. Puluk haye, betul-betul tu. Nasi-nasi minyak apa. Ini diri sendiri lah, mati ni cerita ni. Cerita diri sendiri. Allah, ini orang kutip. Kita tak tahu kata ada apa tempat, tapi orang tempat dia tahu. Dia selik kat ni. Kalau sini, dia tinggi tak, dia kena tank ke tepi. Dia tahu, dia boleh lik. Maka ni dia tak tahu kata mana kejahatan. Apa sih yang menjatuhkan lagu kamu, yang menjatuhkan kubur. Bila dia tak tahu, dia jatuh. Tapi kalau kita tahu kebanyak, kita kau jaga. Itu dia kek dah, dah. Mengetahui kejahatan jatuh dalam di dalamnya. Dan hasil kebanyak. Kebanyakan dimakian itu ibarat. Dan hasil kebanyakan dimakian itu ibarat. Itu baca sekat tu. Dan hasil. Jadi dan kesimpulan. Bagi kebanyakan dimakian itu ibarat. Dimakian itu ibarat. Ini ibarat-ibarat yang menjatuhkan agama. Bila cek-cek tengok ibarat-ibarat yang menjatuhkan keagama, yang menjatuhkan murtad, hasil kebanyakan ibarat tu kembali kepada puncanya gini. Puncanya depan lagi. Punca yang menjatuhkan agama ni sikit ya. Bila kita buat kesimpulan dah, ibarat-ibarat tersebut mari. Lebih lagi tahu dengan ngaji tadi. Segala ibarat yang tersebut, hasil kebanyakan dimakan itu ibarat itu, kembali ia kebanyakan dimakan itu ibarat, kembali kepada bahwasanya, hati ni tulis sikit, jadi kembali kepada kaedah. Kembali kepada bahawa, jadi kembali kepada kaedah. Kembali kepada kaedah. Iaitu bahwasanya. Ha, buat gitu. Bahwasanya ni kaedah. Kaedah dia. Kesimpulan, kebanyakan ibarat-ibarat yang menjatuhkan kufur ni, bila awak capur-capur boleh jabir ke? Nak boleh jabir, boleh legak dalam timur, dalam jabir, dalam plastik. Kesimpulannya sikit je. Buat kesimpulannya. Kesimpulan bagi kebanyakan dimakan itu ibarat itu, kembali dan terpulang kepada satu kaedah ya. Mana kaedah tu? Bahwasanya, tiap-tiap iktikad, pegangan, atau perbuatan, atau perkataan yang menunjukkan atas menghina atau meringan-ringan atau meringan dengan Allah atau dengan suatu daripada segala kitabnya, kitab Allah, atau dengan salah seorang daripada anbiya, nabi-nabinya, nabi Allah, atau dengan malaikatnya, malaikat Allah, malaikat yang diijmakkan atas mereka itu nabi dan malaikat tu. Atau dengan suatu daripada tanda agamanya, agama Allah. Atau dengan suatu daripada hukum Allah Ta'ala. Atau janjinya, janji Allah Ta'ala dengan baik. Atau dengan jahat, dengan jahat. Janji Tuhan dengan baik atau janji dengan jahat. Tiap-tiap etikot dan sebagainya tu kufur. Atau maksiat tu khobar di situ. Khobar duduk situ Khobar. Ini kesimpulan. Kalau orang tanya apa tu yang awak jatuh kufur. Buat kesimpulan. Tak kena kecek panjang. Tiap-tiap. Etikot. Pegangnya. Atau perbuatan. Atau perkataan. Yang menunjukkan atau menghina-hina atau meringai-ringai. Memudah-mudah. Atau meringan dengan Allah. Atau dengan suatu daripada kitab Allah. Atau dengan salah seorang daripada nabi-nabi Allah. Atau dengan salah seorang daripada malaikat-malaikat Allah. Yang diijmakkan atas mereka itulah. Mereka itu nabi dan malaikat tu. Atau suatu. daripada tanda agamanya, agama Allah. Ha, nak ngaji tu ingat mak, mak siku. Pegas pi, tahu. Siku nak ngaji ngaji dek. Baik siku pada orang tak mari. Eh, jadi bahaya pula. Dia pun nak main ngaji. Atau sewaktu daripada tanda agamanya, agama Allah Ta'ala. Sewaktu tanda ni apa makna? Tanda agama, yakni tiap-tiap sewaktu yang dijadikan sebagai lambang dan tanda di atas taat kepada Allah. Tulis betul tanda agama ni. Tanda agama Allah Ta'ala. Maksud tanda agama yakni tiap-tiap perkara, tiap-tiap perkara yang dijadikan sebagai lambang, sebagai lambang dan tanda di atas taat kepada Allah, di atas taat kepada Allah, seperti sembahyang atau barang yang nyata. Takut emak dah. Takut dah. Atau barang yang nyata bahawa syarak membesarkan dia. Syarak membesarkan dia seperti masjid. Masalah. Itu tanda agama Melaka tu. Masjid maksudnya tanda agama kerana nyata bahawa syarak membesarkan dia. Tanda agama. Jadi kita mengejek-ngejek, melekeh-lekeh, meringan-ringan dengan suatu daripada tanda agama Allah. Atau dengan suatu daripada hukum Allah Ta'ala. Ha, yalah, hukum-hukum tu, hei. Oh, dulu-dulu mari. Dah. Ya, nak? Suatu daripada hukum tu, hei. Atau dengan janjinya, janji Allah Ta'ala, janji dengan baik, dengan kebaikan. Oh, lepas mahu banyak dah ni, oh, kita ngaji dulu-dulu. Sebenarnya janji baik, kita juga mengejek-ngejek, meringan-ringankan dengan suatu daripada janji Allah Ta'ala tu. Kalau Tuhan habis syurga ke aku tak masuk. Dulu ingat tak? Kalau Tuhan habis syurga ke aku tak saya masuk. Aku tak akan masuk syurga. Kalau Tuhan habis syurga ke aku tak masuk syurga. Jadi kot. Pun aku tu aku. Itu masalah. Itu menjanjikan dengan baik. Atau dengan jahat. Dengan ni atas pada dengan baik. Ini janjinya janji Allah Ta'ala dengan jahat. Tak apa syurga tu aku nak. Nakal tak apa. Kalau aku tak masuk pihak nak iwat sehari dengan Fir'aun. Aku tak masuk lah. Fira lagi duduk sehari dengan Fir'aun pula. Buat gu. Jadi kecek tu. Buat janji ni. Semua tu jadi kufur. Membawa kepada kufur. Tu khabar. Tiap-tiap etika sampai akhir tu. Jadi kufur. Membawa kepada kufrun. Atau maksiat. Atau membawa kepada maksiat. Apa ni? Yang panggil. Atas am ke atas khot lah ni. Min asfil amin alal khos. Ya, kerana ya kufur, ya khos. Maksiat ni umum. Kufur ni satu bagai daripada maksiat je. Maksiat je banyak lagi. Kalau panggil min asfil amin alal khos. Kalau takde lagu ni lah kufur ni. Jadi kufur ataupun maksiat. Tak tahu wajuh demo. Kalau demo tak pergi dia. Hati dia jadi takut. Naling takut masuk dekat sarung. Pergilah. Pergilah. Sudah. Itu dah. Dua hati tak tahu baju tu. Hati tak tahu baju. Tu. Maka hendaklah takut manusia. Hendaklah takut oleh manusia. Takut daripada dimakir itu. Dimakir itu perkara-perkara tu. Hendak takutlah. Sekuasa-kuasa. Sehabis-habis kuasa. Takutlah hak tu. Kita manusia yang beriman ni. Maksud takut manusia di sini kena kepada manusia di sini ialah orang mukmin itulah. Maka hendaklah takut manusia yang beriman, takut daripada di makian itu perkara sekuasa-kuasanya. Takutlah sekuasa-kuasanya. Itu dia. Beci kan masuk dalam kupu, super beci orang nak tahu kita dalam api. Kalau kita orang nak ambil kita tahu dalam api, kita beci dan kita takut, kita takut kepada kupu tu sebab tu. Faslun, ini satu fasal. Wajib atas mereka yang jatuh murtad daripadanya, daripada mereka. Wajib atas mereka yang jatuh murtad, jatuh agama, yang jadi riddah daripadanya, daripada mereka. Orang yang jatuh murtad daripada dia. Maknanya, dia jatuh murtad. Maksudnya, orang yang berlaku sifat riddah daripada dia. Itu maksudnya, jatuh murtad daripadanya. Orang yang berlaku sifat riddah, sifat riddah tu daripada tubuh dia, mereka tu. Wajib atas mereka tu kembali tupa'in, bagi wajib. Wajib atas mereka tu kembali dengan segera kepada Islam. Wajib kena kembali dengan segera kepada Islam. Cepat-cepat kembali ke agama Islam. Kembali lagu mana? Kembali itu dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Itu orang panggil cara kembali ke Islam. Kembali dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mengucap semula. Wajib mengucap semula. Dan wajib menanggalkan. Maksud menanggal. Bukan meninggal sini. Menanggal. Bahasa Arab kata ikhlak. Ikhlak. Ikhlak. Dan wajib menanggalkan, mencabut diri. Semana ini menanggal. Dan wajib menanggalkan, mencabut diri. Daripada barang yang, daripada perkara yang jatuh dengan dia, dengan perkara tu murtad. Jatuh murtad. Saya ibarat ni, saya ada. Barang yang jatuh dengan dia murtad. Ini barang yang jatuh murtad dengan sebab dia. Tu sini. Itu. Barang yang jatuh dengan dia murtad. Jadi barang yang jatuh murtad dengan sebab dia. Barang yang jadi murtad dengan sebab dia. Kena kita menanggalkan dan cabut diri daripada benda tu. Kalau kita ada apa? Ada buat apa? Ada semua. Misalnya. Apa? Kalau kita masuk kafe pula. Kita pergi masukkan kafe. Kita semua. Apalah semua tu nampak jauh lagi perbuatan tu. Masalah lain pada tu. Kita duk menyanyi-nyanyi dengan Quran. Wajib kena mencabutkan diri daripada benda tu. Jangan buat lagi benda tu. Ayolah. Cabut diri daripada daripada barang perkara yang jatuh murtad dengan dia. Dengan sebab dia. Dan, habis itu. Wajib kena menanggal diri. Dan wajib atasnya. Atas mereka yang jatuh murtad pula. Menyesal atas barang yang keluar daripadanya. Daripada mereka tu. Menyesal di atas barang. Di atas barang. Barang di sini masuk belakang. Barang di sini perkataan. Atau perbuatan. Atau etikot. Yang keluar daripadanya. Daripada mereka tadi itu. Kena sesal di atas benda tu. Kau dia buat. Dan cita-cita ia mereka yang jatuh murtad ni. Kena cita-cita. Azam. Atas bahawa tiada kembali kepada seumpamanya. Seumpama barang yang keluar daripadanya tu. Tak usah klik dah. Tak usah dah kepada benda tu. Tak usah dah. Kena azam lagu tu. Ni syarat taubat belakang ni dah. Maksudnya. Dan wajib atasnya, atas mereka yang jatuh murtad tu. Qada, barang yang luput akan dia, akan mereka tu. Qada akan barang, akan amalan. Yang luput akan dia, akan orang tu. Amalan apa yang luput dia, dia kena qada. Apa yang barang yang luput dia? Bayan pada barang tu. Daripada segala yang wajib pada syarak. Yang wajib pada syaratnya ni seperti sembahyang 5 waktu masalah. dari segala yang wajib pada syarat yang ini seperti sembahyang lima waktu. Dalam masa dia murtad dua hari itu, dia tak sembahyang dua hari. Wajib dia qada barang hak luput akan dia saat itu. Ya dah. Luput akan dia akan seorang itu. Luput daripada barang itu daripada segala yang wajib pada syarat. Qada hak wajib qada bila? Luput bila? Luput di dalam dimakan itu masa. Tak luk pada luput. Qada akan barang yang luput akan dia. Luput di dalam dimakan itu masa. Seperti masa yang murtad dua hari. Maka luput dua hari, dia kena qada hak dua hari itu. Bukan kata, saya ni syarat-syarat semaya, syarat wajib semaya kena Islam. Saya bukan Islam dah dua hari itu. Maka tak wajib saya lah. Saya wajib kalau memurtad. Kok tak wajib sebagai kafir asli? Kafir asli. Ataupun kafir, kafir, apa? Kafir apa? Bukan asli, kafir apa? Lawan asli ni apa? Lawan asli. Tak ada asli. Kafir pelong pun. Kafir pelesu. Kafir pelesu, kafir sungguh. Semua jadi. Jadi orang panggil. Tak ada harga. Tak ada harga. Tak ada harga ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jatuh harga lebih pada nu lagi ya. Walinya Zubillah min zalik lah kafir ni. Kafir rupa ni. Dia kupur. Imam Nawawi kata, sejahat-jahat bagai kupur ni, kupur riddah. Kafir riddah ni, sejahat-jahat bagai kupur dah. Itu dia. Habis. Murtad. Patut tak habis. Barang yang luput akan dia akan akan mereka tu. Bukan luput akan dia akan barang, tak luput akan mereka. Jadi mampu bagi fata ni, okey. Fa'e bagi fata bukan orang. Ingat itu ya. Fa'e bagi fata tu dia bukan orang. Luput-luput tu, yang luput tu dia bukan orang. Yang luput kena ke benda. Adapun akan orang. Ha, tu mampu bagi fata tu lah orang. Ingat lagi ada ya. Barang yang luput akan dia akan mereka tu daripada segala yang wajib pada syarak, luput di dalam dimakan itu masa murtad tu. Masa murtad tadi tu. Dalam masa murtad tu. Dia kena qada habis tu. Kira dosa habis tu dua hari. Dia kena qada. Kalau murtad setahun, Allah. Habis tu yang cuba-cuba lah. Tu. Maka jika tiada taubat ia mereka yang jatuh murtad tu tak taubat, nascaya wajib atas imam atau pemimpin atau ketua menuntut ti, menyuruh menuntut ti taubat, menyuruh taubat akan dia akan mereka yang jatuh murtad saat itu. Dia tak masuk Islam kelik, tak kembali masuk Islam, imam tu kena tuntut dan suruh dia masuk Islam. Imam tu. Kena paksa masuk. Kena masuk. Dan tiada diterimakan daripadanya, daripada mereka yang jatuh murtad tu. Maksudnya tiada terima. Yang ini tiada ada pilihan. Tiada diterimakan daripadanya, daripada mereka yang jatuh murtad. Jadi tiada ada pilihan baginya. Malaikat Islam atau bunuh. Ada pilihan ya. Tak apa saya nak bayar jizyah. Hai. Tak boleh. Murtad tak boleh. Nak bayar cukai. Tak boleh. Tiada ada pilihan malaikat Islam atau bunuh. Kalau masuk Islam, selamat. Kalau tak masuk Islam, kena bunuh. Tapi bukan kita bunuhlah. Benda ni, khalifah yang meluluskan pembunuhan tu. Dengan syarat-syarat yang tersebut dalam kitab yang tinggi-tinggi. Dengan kitab besar-besar. Okey, kita nak bunuh. Hai. Ya tu sih, tak kacau lalu. Boleh bini ya dah ni, pakat saya dia lo. Bini ya dari kita ulang. Ayangnya dia tak leh. Tu habis itu. Ada. Anak ya ada mole payah sangat ya anak yang ngah benda tu dia tak leh kita buat luluh ke sendiri dia benda ni kena diluluskan ditanfizkan oleh imam khalifah betul ada syarat ya pula ada syarat-syarat yang tertentu dalam kitab-kitab nak boleh bunuh tu bagaimana cara dia tu habis itu dah dal batal dengan sebab murtad itu batal terbatal dengan sebab murtad tu puasonyo puaso mereka yang jatuh murtad tadi duk puaso sekat hari murtad batal puaso dia dengan sebab murtad dan tayammum mereka yang jatuh murtad tadi tu batal tayammum sebenarnya tak batal mereka sehari semalam bagi orang bermukim tapi dia ni jadi murtad batal tayammum dia tu. Tayamum dia. Nak semaya sunat dengan tayamum tu tak boleh lah. Dan nikahnya. Nikah bagi mereka yang jatuh murtad tu. Batal dengan sebab murtad itu nikahnya nikah bagi mereka. Nikah dia batal. Dia nikah dengan anak dara tu. Malam pertama. Tak ada apa lagi. Dimurtad dulu. Murtad dulu. Dek. Kita ni adik. Dia cek dulu belum pada nak ada apa malam tu. Adik, kita ni. Kalau kita pakai yang di kafe lagu mana adik? Kita pakai yang di kafe lagu mana? Yang di sini was okay. Pakai hidup di Amerika ke di London ke. Kita pakai Yahudi juga ke. Jadi dia Kristian selalu di sini. Jatuh murtad. Bila murtad jatuh teka tu. Jimak tu zina hukumnya. Tapi kalau kira semua batal nikah. Kalau dia tak tahu tu, jadi wati syubahat lagi lah masa tu. Wati syubahat lagi. Dia wati syubahat tak panggil zina lagi. Tapi kalau sekiranya, dia tahu dah dengan pembatalan nikah saat ni tu. Harai dia jimak isteri tu. Kerana dia nikah tu batal dah. Tak jadi isteri suami dah dua orang tu. Tak jadi dah. Tapi yang kait ni, yang kira ni. Nikah dahulu daripada, dulu. Batal nikahnya, nikah mereka yang jatuh murtad tu, dahulu daripada dukhul. Nikah yang dahulu daripada dukhul. Daripada jimak. Ia tak dukhul isteri lagi. Tak jimak isteri tu lagi. Maka bila ia murtad, batal nikah tu. Nikah tu batal. Kalau masuk Islam semula, kena akad semula nikah. Akad semula. Hak tak kena akad semula tu bila? Bila dukhul dah. Ia jatuh murtad lepas pada jimak dah lama dah. Ya bini dia mari tahan dah. Tiba-tiba pergi murtad. Maka hak tu batal nikah. Tapi batal nikah. Tekah tu. Faham tak? Batal nikah dia. Tapi. Kalau sekiranya. Apa. Kalau dia rojok. Kalau dia kembali. Jadi Islam. Kalau dia kembali ke Islam semula. Dalam masa iddah tu. Ha, maka kembali semula. Tak kena nikah aku. Tak nikah semula. Kalau dia jatuh murtad belum pada dukun. Bila dia masuk Islam pula. Dia kena nikah semula. Tapi kalau dia jadi murtad. Selepas daripada dukun. Daripada jima. Maka bila masuk Islam. Dalam masa iddah. Tak kena nikah semula. Tapi kalau dia jatuh masuk Islam belum pada lepas dan edah dah kena nikah semula. Tu. Ada? Tengok tu dia kata. Dulu masa Allah juga nikah ni daripada dukun dengan dimakian. Kalau dan dimakian. Dan dimakian apa? Dimakian yakni batal nikah juga. Dimakian. Dan dimakian jadi batal nikah juga. Kemudian daripada nyok daripada dukhul. Lepas pada dukhul pun. Lepas daripada jimak isteri pun. Bila dia jadi murtad. Batal nikah juga. Tapi. Kalau dia kata. Jika tiada kembali. Kepada Islam. Kalau dulu tak kenal. Kemudian daripada nikah tu bila? Dia kait pada kemudian. Kemudian daripada nikah tu, jika tiada kembali kepada Islam di dalam masa iddahnya esok isteri. Dia gini, tak ni. Kan itu tu. Bila dia beristeri, dia kahwin dengan seseorang orang Tina. Lepas tu sebelum daripada nak jimak lagi kepada isteri tu, belum pada dukul lagi, dia jatuh murtad. Maka batal nikah tu. Batal nikah saat ni tu. Okay, dah. Kalau sudah jadi isteri dia dah, dia jimak dah, jadi isteri dia dah, penuh dah, maka jadi murtad lepas pada tu, nikah tak batal lagi kalau murtad. Tapi tak boleh tidur sekali. Tak lewat pol sekali. Tapi nikah tak batal lagi. Nikah akan batal lepas pada iddah. Kalau dia kembali kepada Islam dalam masa iddah tu, maka boleh tidur lagi. Boleh rojok gapo semula. Tapi kalau dia tak kembali ke dalam Islam dalam masa iddah, habis iddah, nikah tu batal. Kalau masuk Islam lepas pada iddah tu, kena nikah semula. Faham tak? Kenapa orang tak faham? Tak tahu kata. Mana? Ahok tu dah masalah tu. Tak tahu kata jatuh tapi jatuh. Ya masalah murtad ni tak nanti kita tahu. Jadi kat ada air tu. Teruk tu. Duk gitu, duk gitu. Tak tahu kata nikah tak sah masalah. Duk gitu setahun dah. Tapi kalau dia tak tahu tu berlaku jima apa dalam masa tu tu, dia bukan kira zina tu. Supaya dengan masalah. Masalah apa? Masalah nikah. Nikah dia tu tak sah. Tak sah nikah. Tapi baru nyata lepas pada duk dalam setahun dah. Misalnya, bawa anak-anak orang hidup, lari hidup nikah ke bakar. Buat lari anak orang. Maksud minta ayah dia, dia tak uwi. Minta ayah dia, dia tak boleh anak saya nak mengaji lagi. Nak mengaji lagi, lepas tahun lagi. Budak duduk lepas cekat dengan anak. Tina pun duduk lepas. Tina pun nak. Jatah tu pun nak. Perempuan ni pun nak. Itu laki-laki tu pun nak. Tapi orang tua tak nak. Mereka tua kata nak pergi ngaji pun nak. Aku tu tak nak. Lepas tu, buat kena. Laki-laki pun nak. Suatu isteri pun nak. Lepas tu bawa. Dek. Mesej. Chat. Lagi tu beg kot taning. Kau beg kau dah kodai hadi. Lepas tu, temung badi. Tersing lah. Tersing kata. Kita pergi mana? Pergi bakok. Pergi bakok. Pergi nak. Pergi nikah di bakok. Pindah wali lah maknanya. Maknanya pakai wali sultan di sana. Tu. Pakai itu iman Niko. Di mana? Di bakok tu. Niko. Mak ni pun tiap lah tu. Aduh lah. Anakku pergi. Klik lah. Tak apa. Mak tak mahu apa lah. Baik. Klik lah. Dek. Klik. Mak tak mahu lah. Mulut ya. Padahal kapok di sana. Kapok di sana tau. Klik lah, tak apa lah nak buat gana, takde tu heda. Buat gana, klik duduk orang tu, klik mari taning. Klik mari duduk rumah. Muak. klik mari tu, nikah siapa dah nikah. Mak kata, mung tahu tak. Tok mung ada tu, di bakok. Tok Wan. Wali ada, wali apa ada lagi. Kalau wali akram tak ada lagi ayahmu duduk sini tapi tokmu ada sana. Berarti wali duduk ada. Nyata kata wali duduk ada. Bila nyata kata wali duduk ada, nikah tu tak sah. Karena wali duduk ada. Dia tak boleh pindah kepada wali. Sultan kalau wali ada wali apat lagi. Lalu tu. Tu lah. Paduk tidur mari sebulan dah, dua bulan dah. Maka wali tu wali syubhat. Tak panggil zina. Nikah tu tak sah kerana nikah semula. Kalau nikah semula di tani. Kerana nikah tu nikah tak sah. Nah, tak ada wali. Padahal tidur dah mat tak zina. Tak panggil zina. Tak panggil wati syubahat. Wati syubahat tu bila anak mari tu bangsa kepok lagi lah. Bila boleh anak tu bukan bangsa ke ayah lagi. Bukan bangsa ke ibu dah. Kalau anak zina tu bangsa ke ibu tak bangsa ke bapak. Tapi kalau anak wati syubhat ni bangsa ke bapak. Boleh terima setakur biasa. Cuma wati panggil wati syubhat. Masa terbatas nikahan. Baca dulu sikit. Masalah lah. Maka ni kembali. Jadi dukun kembali daripadanya. Jika tiada kembali kepada Islam dalam masa edahnya. Edah isteri itu. Dan tiada sah akad nikahnya. Nyo mereka yang jatuh murtad. Sekau murtad tak sah akad nikah. Aku terima akan nikahnya. Tak sah. Terima tak sah. Tak sah akad nikahnya. Walaupun dia nikah sama-sama murtad dah. Sina tu murtad. Kawan murtad. Tak sah akad nikah. Tak sah. Tak sah akad nikah tu. Tak boleh lah. Jaga mulai Allah. Iman ni penting. Harap segala-gala. Dan haram apa tu? Sembahyang. Barangkali la'ala zahid dan haram semelehnya. Bukan sembahyang. Semelehnya. Semeleh. Seperti tapi pada setengah nuskoh. Kamal virus kotin. Dan haram semeleh. Haram semelehnya. Semelehannya. Itulah bukan haram kita pergi semeleh tak. Haram semelehannya. Kalau ia semeleh ye, haram semeleh haye tu dikira bangkai. Najis haye tu. Tak boleh kita makan haye orang murtad semeleh. Tak boleh. Najis. Semeleh lemu pun lemu bangkai. Kenapa? Tak makan tak tahu. Kenapa? Kalau kita tak tahu kita nak buat baik. Kita tak tahu. Kalau tak tahu di mula kita kena kecek. Dah tak tahu. Kalau duduk makan hari ni tak tahu ni. Duduk beli hari ada sup tu. Tak tahu. Dia tahu dah tak boleh beli kedai tu. Boleh beli kedai tu. Nak tahu tu beli. Okey tak. Dia tak dipaksakan kita benda kita tak tahu. Tak ada paksa masalah tu. Dan tak wajib kita pergi cek dia. Eh, murtad dah lah. Takut memang murtad lah. Tak wajib kita pergi soal menanya. Tak wajib. Tak wajib kita ni tu. Tapi dia nyata mari. Barulah. Kita jaga. Eh, masih hi ni kedai ni. Kau ingat walet. Kedai Mesir ni. Kadang ada kedai hi tu ada yang masih hi. Bukan Islam. Ada juga. Dia mana banyak tau. Ada masih hi. Tapi buka kedai ni. Semelah dia tak boleh. Masalah semula ahli kitab. Ahli kitab dulu. Kalau dia jadi hilah kat mana. Tonton-tonton tu. Ni bukan ahli kitab. Dah lah ni. Akhir lain dah. Haa dah. Tapi jarang lah. Islam lah kau ni tuan saya ni. Bismillah Allahu Akbar belakang lah. kalau dia tu haris melahan dia. Tak boleh lah. Lepas tu dia kata. Dan tiada dipesako iyo. Dipesako iyo. Tiada dipesako. Apa makna? Jadi tiada boleh makan pesako. Mana gitu. Tiada boleh makan pesako. Tak boleh terima pesako. Pok dia mati. Pok Islam semua. Tapi ia murtad. Nak makan pesako pok tak boleh. Lala asobah tak asobah pong. Tak boleh namung. Mung anak ni. Tapi dia murtad tak boleh. Tak boleh nikah. Tak boleh terima pesako. Kerana ikhtilafuddin tu syarat dah nak timbang siapa tu. Maka murtad ni tak boleh. Tak boleh. Dan tiada dipesakokan akan dia. Akan mereka yang nyata murtad tu. Tak ni dia tak boleh makan pesakoh tadi. Hak ni tiada dipesakoh akan dia. Apa makna? Jadi tiada boleh orang Islam makan pesakoh dia. Jadi tiada boleh orang Islam terima pesakohnya. Terima pesakohnya. Apabila ia mati. Tiada boleh orang Islam terima pesakonya apabila ia mati. Kalau datuk tu mati, kita anak orang Islam, ayah di murtad. Ayah murtad. Anak Islam, maka tak boleh terima pesako orang murtad tu. Tapi tu kilah lagi tu. Masa Allah, kalau sekiranya yang di pesako tu, jadi murtad tu ke mana. Tapi, jumhur ulama tak boleh terima pesaka daripada orang orang yang murtad. Kerana istilah fuddin saat ni, istilah fuddin saat ni. Dia risakokan akan dia. Tak boleh bila agama ni penting. Kita nak makan bersakur dia pun tak boleh. Dia nak makan bersakur kita pun tak boleh. Dengan sebab iurid dah di menjatuh agama. Dan tiada disembahyang atasnya, atas mereka yang jadi mutar tu. Tak disembahyang. Haram disembahyangkan mayat atasnya. Tiada disembahyang atasnya, atas mereka yang mutar tu. Maksudnya, tiada apa? Tiada harus sembahyang mayat atasnya apabila dia mati. Bila dia mati, haram mayat atas dia. Haram mayat. Kalau tu imam tahu dah kata murtad, kaca gitu mayat gua upu sampai ke imam. Sebab mengeringan-ringan dengan hukum Tuhan pula. Tahu dah kata haram, dah kaca gitu mayat apa? Jadi pula. Kalau tak tahu dah apa, tapi dia tahu dah jadi. Tak boleh. Haram sembahyang atas dia. Kata murtad. Tak boleh sembahyang. Dan tiada mandi akan dia akan yang mereka yang jadi jatuh murtad tu. Tiada. Jadi tiada wajib dimandikan dia. Kalau nak mandi juga tak apa. Harus. Tapi tak wajib. Hanya dia basuh-basuh ya sikit ya. Tak tahu elu best. Tak ada apa. Kita pergi mandi orang banyak. Orang kafir tak apa. Mandi je lah. Bukan giruh tu. Giruh baik dari tangi. Hak tu tak boleh. Hak tu ibadat. Orang kafir hak tu. Saya tengok orang kafir tidur. Lepas tu dia mahu lokangnya tak gitu. Tak giruh air atas tangi. Hak tu ibadat dia. Tak boleh kita buat lagu tu masuk. Yang murtad kita tu. Jaga tu. Tapi sekiranya pergi mandi semata-mata mandi. Tak apa. Kerana mandi ni harus. Haru kalau kita mandi banyak orang kafir. Tapi tak wajib. Tak wajib dia mandi. Ya dah. Ada pun semaya. Kalau pergi semaya, hara. Kerana semaya ni berdoa. Tak boleh kita berdoa atas orang kafir. Doa bagi orang kafir. Doa atas tu lah. Doa bagi. Ya dah. Mandi tu. Tak wajib lah. Mana tak wajib. Kalau nak mandi juga. Alah. Tak ada apa. Mandi lah maksudnya ji. Gosok-gosok punggung. Basuh-basuh khid dia. Lah. Lagi dia kata. Dan tiada dikafan. Jadi tiada wajib dikafankan akan dia akan. Mereka yang jatuh murtad tu. Nak kafan tak wajib. Tapi nak buku-buku juga. Ada apa nak buku juga. Tapi nak tak wajib kita kafalkan dia. Tau gitu. Tau lelubai gitu ya. Dan tiada ditanam akan dia, tiada wajib ditanam akan dia akan murtad. Tak wajib tanam. Nak tanam juga? Tak ada apa. Tapi jangan tanam dalam kubur orang Islam. Kalau tanam dalam kubur Islam, haram pula tanam kubur orang Islam itu. Asal nak tanam juga haram. Tak wajib tanam. Tapi tanam juga tak ada apa. Tapi jangan tanam dalam perkuburan Islam. Kalau tanam dalam perkuburan Islam, haram. Sini bukan tempat dia mau. Dekat tempat demo tu. Ingat dah. Ingat dah. Allah. Dan harta orang murtad itu. Lajak dah malam ini. Sama habis bakal bila dah. Kena tahu kot sikit. Tak ada. Dan harta orang murtad itu. Harta orang murtad. Jadi harta selepas dari mati dah. Harta orang murtad. Jadi harta orang murtad selepas daripada mati. Dan harta orang murtad itu yang selepas dari mata daripada mati dia tu, harta dia tu jadi harta faid. Harta faid. Apa harta faid? Harta faid ni harta yang dapat daripada kafir dengan tidak diperang. Ini harta faid, harta yang dapat daripada kafir dengan ketiadaan berperang. Adapun kalau harta yang dapat daripada kafir dengan cara berperang, orang panggil ghani. Ghanimah. Ghanimah. Tapi ni, harta faid. Kita nak pergi perai kampung tu. Kau tali kampung lari habis. Tau kata orang Islam lari habis. Harta tu harta faid. Kalau tu perai-perai dia melawan-lawan-lawan kita, ha lawan apa lari. Lari-lari lepas pada lawan dah. Harta tu wani, wani mah. Harta wani mah. Pak ni dia ni tu tak ada lawan apa, tapi mati dia, harta tu jadi harta baik. Lepas tu boleh boleh kepada siapa? Kembali kepada Baitul Mal. Duit tu akan simpan kepada tempat tengok Baitul Mal untuk guna maslahat orang Islam. Tak lewat pribadi, tak lewat milik pribadi. Bika aku, tak boleh. Jadi kembali kepada Baitul Mal yang digunakan untuk masalah agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis ni? Tak. Sikit je dah. Matai lagi tu. Assalamualaikum. Tengok malam dah ni. Masa terbatas nikah, adakah terjatuh tolak juga terbatas nikah? Terbatas nikah, adakah terjatuh tolak juga? Jatuh satu tolak. Kio edah. Tolak edah. Entah. Mana kio? Apa perbezaan kufur dengan murtad? Beza guna kufur dengan murtad. Yang murtad ni satu bagai dari kufur. Satu bagai dari kufur. Kufur asli. Orang kafir yang tak masuk Islam tu kufur juga. Kufur juga. Satu bagai. Munafik, nifak pun satu bagai dari kufur. Dan kufur asli pun kufur. Murtad pun kufur. Jadi murtad ni satu bagai dari kufur. Jadi kufur ni umum lah. Murtad ni khusus. Murtad ni khusus kepada orang Islam yang pergi kufur lepas pada Islam dah. So ya. Lepas tu je ke mana ni? Pergi dengan wak tu eh. Dengan wak. Dengan wak siya tu. Ataupun dengan kaudau. Dia mahu kaudau tu. Kaudau-kaudau tu. So, bila kau tu bilang. Dau tu turun bila kau kure. Tu jadi. Ada apa mana? Ha, 5, 4, 3, apa mana? Prank bila sampai kepada pukul 12, 1 minit, masuk kepada tahun baru. So, kau down. Masa tu duk tepuk, duk bedih, duk gapa, duk kata, duk bedetok tu. Tu kau down. Lepas tu pergi kau down tu, lano. Kalau kita pergi kau down tu, masuk dari redor dengan kupuk kedok. Kau dah selera dan kupuk dah. Redo-redo ni dia kio dalam hati weh. Dia dengan kupuk tu dia dengan hati. Kita pergi masalah khadar. Dia kena bahas di masalah majlis tu lagi dah. Majlis tu berbentuk ibadat ke adat. Kalau bentuk ibadat, masuk dalam ibadat demo. Kalau kita masuk pergi, jatuh kita. Penganwat baik tu. Penganwat tu. Penganwat ni tak boleh. Dengan wak oh, duk cah buat. Tak boleh. Masuk gi tu tak boleh dah. Redo tak redo suku dah. Redo tak redo tu tak akan kira. Masuk diri masuk gi tu. Tapi dengan kacak lah. Dengan kacak. Dengan kacak dengan tengah ni. Ia bukan bentuk ibadat demo. Bentuk ibadat kepada kafe tu dah. Tapi kalau dengan wak, dengan duk cah wak tu. Hak tu tak boleh masuk gi. Tak boleh gi duk. Aku nak pergi duk tengok je. Tak boleh. Allah, kacau lagi. Countdown ni kalau kita pergi semata-mata countdown tu tak jatuh berkumpul lagi. Kerana countdown ni dia bukan bentuk ibadat. Dan bukan kerja ibadat orang Kristian tak. Dia satu orang panggil majlis. Yang dibuat-buatkan untuk satu perayaan yang tertentu. Remo bukan perayaan, bukan raya remo tu. Kau dah. Tapi kita pergi tu semata-mata pergi tak apa, tapi kalau pergi kita capur, sino jatuh satu hari satu dah. Lepas tu kita buat apa? Dia berdecek sekalian demo, satu-satu. Hidup bila ke? Tu jadi kio hari tu forok-forok mari lepas pada tu lah. Semata-mata pergi ngan tu jadi tak jatuh lagi. Tapi ngan wat tak leh ngan wat. Ngan wat tak leh. Songkran tak boleh, songkran. Songkran tu ibadat. ambil sungkan tak boleh. Sungkan masuk dalam bentuk ibadat juga. Jadi diasahkan pekerjaan itu semata-mata dalam agama. Berkait dengan agama demo. Maka bila kita masuk gitu tak boleh kita lihat tu. Ha tu dah. Ngansop. Yang kira nak tafsir pula ngansop. Ngansop tu fi tafsilun lah. Ngansop. Ngansop tu semata-mata kita gi. Kita gi. Dalam majlis tu untuk takziah ya. Dengan tidak kerjakan benda-benda yang mereka nak buat. Tak apa. Kita gi ya. Gi seolah kata. Oh, orang panggil jiran tepi rumah. Lagi juga pergi hidup untuk nak sebagai nak takziah. Kata, buat mana kita mengerti lah ni. Al-Baqa'lillah. Hidup. Tapi, dia mahu buat apa yang dia buat. Dia mahu tak bunga tu dalam tu. Ambil bunga letak, tak boleh kita buat. Dia mahu nak jiru, tak boleh kita buat. Hak tu berkat dengan hak tu dah. Semata-mata data tu tak apa lagi. Sama kata. Lama kata tak apa lagi. Tapi kalau kita mula nak buat hal letak bunga hal tu berkait dengan agama yang masalah dah. Aku tak leh. Ingat sekali dengan tu. Apa orang panggil dok chan macam sekali buat sikit. Aku tak leh. Kenangan daripada Abang Abdullah. Apa nama? Aku tak takut dah. Tak boleh dah. Dengan mengucap dua kalimah syahadat. Dengan mengucap dua kalimah syahadat. Kalau ia mengucap dalam sembahyang, kira masuk Islam teka mengucap tu, ia bukan kira dengan Allahu Akbar tu. Dan semaya dia tak kira kata semaya. Semaya bukan kira kata semaya. Allahu Akbar. Aku nak semaya lah. Semaya itu tak dikira kata sembahyang. Tapi bila asyhadu alla ilaha illallah dia mengucap masuk Islam dengan mengucap tu. Mengucap masuk Islam dengan mengucap bukan dengan sebab sembahyang. Dan sembahyang dimulakan tak dikira kata semaya. Soalan kata dia baru nak mengucap ke duduk tu ya mula nak kata itu. Dah. Dikira dimengucap tu ya masuk Islam. Mengucap dua kali masyhad. Haa, sekat tu dulu pun. Kena malas sekat lagi. Kau satu lah. InsyaAllah, apa yang satu. Masa luah lagi lah. Ha, lepas pada ni, mudah sikit nak buat amalan. Tajuk, dia mulai. Nak cari lah sepada. Boleh lah. Ha, tapi siap hari tu berkali lagi. Ada 2-3 kali lagi. InsyaAllah, habis. Kitab tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan kita. Sama. Maka kita akhir lah. Kitab ni dengan baca Al-Fatihah 3 kali, hadiah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, ke tabi'in dan sebagainya, ila akhiri, dan kepada masyayikh kita dan kepada pengarang musannah ni. Musannah Syekh Umar bin Zainul Abidin ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita bersama ni sebab baca kitab dia dan menjadi manfaat ilmu kita. Manfaat ilmu kita dapat mengajar lagi, menyampaikan kepada orang. Lepas tu lepas Fatihah 3 kali, kita baca Kulhu 3 kali dan Salawat 3 kali. 3 kali. Hadiah kepada mereka ni. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هني هدية kepada مستنيه مستنيه كان mudah-mudahan manfaat ilmu dia dan barakah ilmu dia bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma usin wa taqabbal wa ja'al sawaba ma qara'nahu min kalamikal qadim wa ma halnahu illa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wa qulnahum ya Allah ma sallaina ala nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa silah wa rahmatan minka nazilah barakatan syamilah. نوديها ونقدمها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وتابعيه وتابعيه وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين ومقلدهم في الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسوف من سلسة وبذلك إلى أرواح أموات المسلمين خصوصا لروح وإلى من تسبى إليه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. ونسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وكبرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم عقيدتنا وسلم عقولنا وسلم علومنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم أولادنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حرام.